Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين حاضرين dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, kita memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kesempatan yang mulia ini. Dengan seizin Allah, kita bisa bertemu dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari agamanya, sehingga kita berharap kepada Allah kita bisa menjalani kehidupan ini di atas cinta dan keridhaannya subhanahu wa ta'ala. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, tema kita dalam pembahasan pagi hari ini, kita akan membedah buku yang saya tulis, yaitu buku panduan ruqyah menurut Islam. Buku ini secara garis besar akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ruqyah. Dan nanti akan dijelaskan, kita akan singgung apa yang dimaksud dengan ruqyah, bagaimana tata caranya, apa saja ketentuan-ketentuannya, dan apa saja yang harus kita hindarkan di dalam melakukan ruqyah. Pada halaman yang ke-6, dalam kata pengantar, saya menyebutkan ruqyah merupakan pengobatan yang sudah dikenal dan dilakukan manusia sejak berabad-abad lamanya. Bahkan di masa jahiliyah sebelum Islam, ruqyah sudah menjadi pengobatan yang populer di tengah-tengah mereka. Sampai saat ini, di abad teknologi yang canggih dan modern, banyak kalangan yang masih menggunakannya. Di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai pengobatan alternatif, dan ada pula yang meyakininya sebagai pondasi pengobatan yang luhur dan sakral. Sebenarnya Islam sudah menjelaskan mengenai perkara ruqyah ini dengan sangat gamblang. Islam menerangkan segala sesuatu yang terkait dengan ruqyah berdasarkan kemuliaan ajarannya yang menjunjung tinggi ketauhidan kepada Allah. Oleh karena itu, Islam juga melarang setiap ruqyah yang nantinya akan membawa kepada kesyirikan dan kehancuran tauhid. Maka setiap orang yang terlibat dengan pengobatan ini, baik sebagai pelaku pengobatan maupun yang diobati, hendaknya mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dan perlu mereka jaga dalam melakukannya. Tanpa kehati-hatian, bisa saja orang yang menempuh pengobatan ruqyah terjatuh ke dalam penyakit-penyakit yang lebih parah akibatnya, karena dampaknya tidak saja di dunia, tapi juga terbawa sampai ke akhirat kelak. Buku yang ada di hadapan para pembaca merupakan sebuah karya ilmiah yang mencoba untuk menjelaskan kepada kita tentang ruqyah secara lebih detail dan gamblang, sertai dengan dalil-dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis, maupun ucapan-ucapan para ulama yang berasal dari literatur-literatur Islam yang muktabar. Pada bagian akhir buku ini dicantumkan berbagai jawaban Dr. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar ruqyah yang diajukan kepada beliau, dengan harapan dapat menerangkan kepada para pembaca yang budiman sekian fenomena yang muncul di tengah masyarakat dalam praktek ruqyah dan bagaimana pandangan Islam tentang hal itu yang terungkap dari jawaban beliau. Semoga buku yang ada di hadapan para pembaca yang budiman bisa memuaskan dahaga setiap pecinta kebenaran yang ingin tahu tentang ruqyah secara lebih detail dan gamblang. Semoga Allah menerima amal soleh kita semua di sisinya dan memberinya ganjaran yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ruqyah ini adalah pengobatan yang sudah sangat tradisional, bahkan sudah dikenal semenjak masa jahiliyah. Oleh karena itu, di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat melarang para sahabatnya untuk melakukan ruqyah. Karena di masa jahiliyah, para sahabat tersebut sebelum mengenal Islam, mereka pun sudah terbiasa melakukan pengobatan dengan cara ruqyah. Hanya saja bedanya, di masa jahiliyah, pengobatan-pengobatan ruqyah itu dengan menggunakan jampi-jampi, mantra-mantra, bacaan-bacaan yang berasal dari para dukun, dari para tukang sihir, dari para tokoh yang mereka anggap punya hubungan dengan para jin. Maka ruqyah-ruqyah di masa jahiliyah sangat syarat dengan perbuatan-perbuatan syirik, sangat bernuansa mistik. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal keislaman, beliau melarang para sahabatnya untuk melakukan ruqyah. Beliau melarang untuk melakukan ruqyah karena di awal masa keislaman tentunya keislaman para sahabat belum sedemikian kuat. Keimanan mereka belum sedemikian tangguh, sebab mereka baru saja keluar dari masa jahiliyah, dari kebiasaan syirik. Namun berikutnya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kekuatan iman pada para sahabatnya dan menyaksikan keteguhan tauhid pada para sahabatnya, beliau pun membolehkan mereka melakukan ruqyah. Dan beliau menyatakan bahwa tidak mengapa melakukan ruqyah selama ruqyah itu tidak mengandung syirik. Hal ini terungkap di dalam beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nanti akan kita sebutkan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, masalah ruqyah ini merupakan cara pengobatan yang diakui oleh Islam karena besar kemanfaatannya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pengobatan dengan cara ruqyah, di awal pembahasan buku saya menyebutkan tentang hukum berobat menurut pandangan Islam yang dibahas oleh para ulama. Pada halaman yang ke-9, di awalnya saya menyinggung tentang masalah hukum sebab dan akibat. Karena ini sangat penting di dalam seorang hamba mencari kesembuhan, di mana setiap yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari hukum sebab dan akibat. Artinya, akibat itu ada karena ada sebabnya. Apabila ada sebab, maka akan menimbulkan akibat. Pada umumnya demikianlah yang berlaku di alam ini, kecuali hanya segelintir masalah yang memang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam tidak sama seperti manusia yang lainnya. Beliau sebagai manusia pertama turun ke muka bumi dalam keadaan beliau tidak lahir dari seorang bapak dan ibu, tapi langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Oke, suaranya kurang ini. Suaranya kurang. Oi. Nabi Adam turun ke muka bumi ini setelah diciptakan oleh Allah dengan tangannya, tanpa ada sebab perkawinan antara seorang lelaki dengan wanita. Ini pengecualian. Adapun manusia yang lain, pada umumnya mereka ada di muka bumi karena pernikahan seorang wanita, seorang lelaki dengan seorang wanita. Demikian pula di antara pengecualian seperti keberadaan unta Nabi Saleh yang keluar dari batu besar. Yang keluar dari batu besar tanpa perkawinan antara seekor unta jantan dengan seekor unta betina. Ini pengecualian. Ya. Namun pada umumnya setiap yang ada di alam semesta ini berlaku padanya hukum sebab dan akibat. Nah, dan setiap sebab yang ada di alam semesta ini untuk melahirkan akibatnya, dia membutuhkan kepada sebab lain, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada satupun sebab yang ada di alam semesta ini akan melahirkan akibatnya tanpa kehendak Allah. Hanya kehendak Allah semata yang tidak membutuhkan sebab lain. Dialah sebab dari segala sebab. Allah menghendaki sesuatu, maka pasti terjadi. Dan terkadang sebagian sebab tidak menimbulkan akibatnya dikarenakan juga kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kehendak Allah adalah sebab dari segala sebab. Dia yang bisa menimbulkan akibat dari suatu sebab, dan dia pula yang bisa menggagalkan akibat dari suatu sebab. Oleh karena itu, tidak semua sebab melahirkan akibatnya ketika Allah tidak berkehendak. Apa yang kita inginkan dari pembahasan ini? Bahwa seorang yang ingin berobat mencari kesembuhan, janganlah dia bersandar kepada sebab. Dan tidak pula orang yang melakukan sebab, tapi hendaknya dia bersandar kepada Allah Azza wa Jal, yang kehendaknya adalah sebab dari segala sebab. Dialah yang mempunyai kuasa terhadap alam ini. Dialah yang maha besar, yang maha agung, yang berbuat dengan apa yang diinginkannya. Dialah Allah yang apabila mengatakan kun fayakun, apabila dia mengatakan jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki olehnya tanpa seorang pun bisa menghalanginya. Dialah Allah. Kalau kita ingin berobat mencari kesembuhan, mintalah dari Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit, maka dialah yang akan menyembuhkanku. Kemudian pada halaman yang ke 11 saya mengatakan, di antara sekian akibat yang membutuhkan sebab adalah kesembuhan. Kesembuhan datangnya dengan sebab berobat. Namun apakah setiap orang yang berobat pasti sembuh? Jawabannya tentu tidak. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari obat atau orang yang mengobati. Obat akan manjur dan mengantarkan kepada kesembuhan bila Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Karena itu, seorang yang berobat tidak boleh menyandarkan dirinya kecuali hanya kepada Allah, bukan kepada obat dan orang yang mengobati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memaparkan perihal berobat dalam beberapa hadisnya. Kemudian saya sebutkan beberapa hadis yang terkait dengan masalah berobat. Di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis Usama bin Syarik. Beliau berkata, "Kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ja'atil a'rab." Suatu ketika aku pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pada halaman yang ke-13. Kemudian datanglah para Arab Badui. Faqala, "Ya Rasulullah, ana tadawa." Lalu orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat?" Faqala, "Na'am ya ibadallah." Maka beliau menjawab, "Iya wahai para hamba Allah. Tadawau, fa inna Allah azza wa jal lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan ghaira da'in wahid." Ya, berobatlah wahai para hamba Allah, karena sungguhnya Allah azza wa jal tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan Allah letakkan padanya obat penyembuhnya. Ghaira da'in wahid, kecuali satu penyakit. Qalu wa ma huwa, mereka bertanya apa itu. Qala al-haram, yaitu penyakit masa tua. Artinya ketuaan tidak seorang pun bisa menolaknya. Meskipun ada istilah awet muda ya. Orang dikatakan awet muda karena dia tua. Orang muda gak perlu dibilang awet muda karena memang muda, kan begitu. Ketika seorang dikatakan, "Oh Masya Allah ya awet muda," ya karena dia tua maka dibilang awet muda ya. Nabi SAW mengatakan bahwa ada satu penyakit yang tidak bisa ditolak, yaitu al-haram, penyakit tua. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini yakni dalam hal berobat, ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama menganggap bahwa berobat itu hukumnya diperbolehkan. Namun yang lebih utama adalah tidak berobat. Berobat diperbolehkan. Namun yang utama adalah tidak berobat. Ini merupakan mazhab yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang kedua, menurut sebagian ulama, bahwa berobat itu justru disunnahkan. Disunnahkan. Dan ini merupakan pendapat mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim sebagai mazhab mayoritas para ulama. Kemudian bahkan sebagian ulama menganggap bahwa berobat hukumnya sangat disunnahkan, bahkan hampir mendekati wajib, seperti pendapat Abul Muzaffar rahimahullah. Kemudian pendapat yang ketiga, menurut sebagian ulama, bahwa berobat dan tidak berobat hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Kemudian pada halaman yang ke-16 dan yang ke-17, saya nukilkan pendapat Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang cukup baik dalam mengkompromikan pendapat-pendapat di atas. Beliau merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya adalah wajib. Apabila berobat itu sangat bermanfaat, dan kalau ditinggalkan orangnya bisa binasa, yakni bisa membawa kepada kematiannya, orangnya tidak akan selamat, maka hukumnya adalah wajib. Karena tidak boleh kita memasukkan diri kita ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Janganlah kalian membunuh diri kalian, karena Allah itu pengasih terhadap kalian. Dalam ayat lain Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka kalau meninggalkan berobat itu akan mengakibatkan kematian, akan hilangnya keselamatan. Maka hukumnya, kata beliau, berobat itu wajib. Karena larangan Allah, kita tidak boleh mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Apabila kita berobat mendatangkan kemanfaatan, membuat tubuh kita menjadi sehat, sehingga kita mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dari kesehatan itu. Sementara kalau kita meninggalkan berobat, akibatnya tidak sampai membawa kepada kebinasaan atau tidak sampai membawa kepada kematian, tidak sampai mencelakai kita. Maka yang utama adalah berobat, kata beliau, ya, supaya kita bisa mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dengan berobat tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama. kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama. Kalau kita berobat, mungkin sembuh, atau mungkin justru kita akan celaka dengan itu. Kadarnya sama, kemungkinannya sama. Maka meninggalkannya lebih utama, agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Misalnya ada orang yang kena penyakit kronis, stadium 4, kemudian ingin dioperasi. Dalam operasi ini kemungkinan antara dia berhasil sembuh atau justru dengan operasi itu semakin parah, kemungkinannya sama. Bisa dia sembuh atau justru dengan operasi itu khalas, dia akan meninggal. Kemungkinannya nif-nif, ya, atau bahasa Jawanya 50-50, ya, setengah-setengah, 50%, 50%. Ya. Ini kata beliau, maka hendaknya dia meninggalkan berobat itu yang lebih utama. Supaya apa? Supaya dia tidak melemparkan dirinya ke dalam kehancuran tanpa dia sadari. Karena kemungkinannya setengah-setengah. Baik. Ini beliau sebutkan di dalam Asy-Syarhul Mumtah pada jilid yang kedua, halaman 437. Kemudian saya sebutkan pada halaman yang ke-17 setelah pembahasan yang tadi, secara garis besar berobat merupakan perkara yang disyariatkan selama tidak menggunakan sesuatu yang haram. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innallaha anzalad da' wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tatadawaw biharam." Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya. Demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, termasuk obat yang disyariatkan, diakui di dalam Islam, bahkan dilakukan oleh Malaikat Jibril, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat al-kiram radhiyallahu anhum, yaitu pengobatan dengan cara ruqyah. Pengobatan dengan cara ruqyah. Apa itu ruqyah? Pada halaman yang ke-19 saya menyebutkan tentang definisi ruqyah. Makna ruqyah secara terminologi adalah al-udhah, sebuah perlindungan yang digunakan untuk melindungi orang yang terkena penyakit seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, dan yang lain sebagainya. Ini disebutkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith karya Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah pada jilid yang ketiga, halaman 254. Jadi secara terminologi ruqyah terkadang disebut pula dengan al-azimah. Kemudian saya nukilkan ucapan Al-Firuz Abadi di dalam Al-Qamusul Muhit. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan Al-Azimah adalah ruqyah. Sedangkan ruqyah yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan terhadap orang-orang yang terkena berbagai penyakit dengan mengharapkan kesembuhan. Nah, jadi secara bahasa, bahwa yang dimaksud dengan ruqyah yaitu bacaan yang dibaca untuk melindungi dari penyakit, baik penyakit panas, kesurupan, dan lain sebagainya. Adapun secara etimologi al-istilah, maka makna ar-ruqyah adalah doa-doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan pertolongan dan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencegah atau mengangkat bala penyakit. Terkadang doa ataupun bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yang diruqyah. Nah, ini saya nukilkan dari keterangan Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh yang berjudul Ar-Ruqa wa Ahkamuha dan ditulis oleh Salim Al-Jazairi pada halaman yang keempat. Nah, jadi intinya bahwa ruqyah secara etimologi atau istilah syariat yaitu doa-doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu ruqyah, maka ruqyah sebagaimana yang telah kita sebutkan telah dikenal secara luas bahkan semenjak masa jahiliyah. Bahkan semenjak masa jahiliyah disebutkan di dalam riwayat Muslim dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik?" Dahulu kami biasa meruqyah pada masa jahiliyah. Menunjukkan bahwa pengobatan ruqyah ini adalah pengobatan yang sangat tradisional dan sudah dikenal semenjak masa jahiliyah. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Maka beliau berkata, "Faqala i'ridu 'alayya ruqaqum, la ba'sa bir ruqaq ma lam yakun fihi syirk." Kata beliau, "Silakan kalian hadapkan ruqyah-ruqyah kalian kepadaku. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama ruqyah itu tidak mengandung syirik." Ini pada halaman yang ke-22. Kemudian pada halaman yang ke-23 saya sebutkan tentang hukum ruqyah. Apa hukum ruqyah? Ruqyah telah dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Tetapi kebanyakan ruqyah mereka mengandung syirikan. Padahal Islam datang untuk mengenyahkan, menyingkirkan segala bentuk kesyirikan. Alasan inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk melakukan ruqyah. Kemudian beliau membolehkannya selama tidak mengandung kesyirikan. Beberapa hadis telah menjelaskan kepada kita tentang fenomena di atas, di antaranya. Kemudian saya sebutkan beberapa hadis, ada sekitar 5 atau 6 hadis. Mulai dari halaman yang ke-24 sampai halaman yang ke-29. Semua itu menunjukkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan pengobatan dengan cara ruqyah. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Selama tidak mengandung syirik. Selama tidak mengandung syirik. Artinya, apabila ruqyah itu mengandung syirik, maka ruqyah itu tidak boleh. Ya, ruqyah itu tidak boleh, walaupun datangnya dari siapapun. Ya, mau yang mengajarkan itu seorang tokoh agama, ustaz, kiai, ulama, ya, walaupun dia memakai atribut agama, kalau yang diajarkan adalah ruqyah yang mengandung syirik, maka dilarang di dalam Islam. Ya, dilarang di dalam Islam. Ruqyah itu boleh selama tidak mengandung syirik. Ya, selama tidak mengandung syirik. Baik. Pada halaman yang ke-30, saya menukilkan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau berkata, hadis-hadis sebelumnya menunjukkan bahwa hukum asal seluruh ruqyah adalah dilarang. Sebagaimana yang tampak dari ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala ruqyah. Larangan terhadap segala ruqyah itu berlaku secara mutlak. Karena di masa jahiliyah mereka meruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang syirik dan tidak difahami. Mereka meyakini bahwa ruqyah-ruqyah itu berpengaruh dengan sendirinya. Ketika mereka masuk ke dalam Islam dan hilang dari diri mereka yang demikian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari ruqyah secara umum agar lebih mantap larangannya dan lebih menutup jalan menuju syirik. Selanjutnya, ketika mereka bertanya dan mengabarkan kepada beliau bahwa mereka mendapatkan kemanfaatan dengan ruqyah-ruqyah itu, beliau memberikan keringanan sebagiannya bagi mereka. Beliau bersabda, "Perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak mengapa menggunakan ruqyah-ruqyah selama tidak mengandung syirik." Ya. Selama tidak mengandung syirik. Kemudian pada halaman yang ke-33, saya menyebutkan tentang syarat-syarat ruqyah. Ya. Tadi telah disebutkan bahwa ruqyah itu diperbolehkan apabila ruqyah itu tidak mengandung syirik. Nah, bagaimana ruqyah yang tidak mengandung syirik? Apa syaratnya? Nah, di sini saya nukilkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengenai kesepakatan para ulama tentang ruqyah yang diperbolehkan. Kata beliau pada halaman yang ke-33, para ulama telah bersepakat tentang bolehnya ruqyah ketika terpenuhi 3 syarat. Terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, menggunakan kalamullah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini syarat yang pertama, menggunakan kalamullah atau nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, menggunakan lisan bahasa Arab atau boleh yang selainnya selama maknanya diketahui. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, namun dengan sebab zat Allah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala ruqyah yang tidak memenuhi salah satu dari 3 syarat itu adalah ruqyah yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kalau kita ingin meruqyah, imma kita ambil dari Al-Quran atau dari bacaan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita selamat di dalam melakukan ruqyah. Karena ruqyah itu adalah bacaan-bacaan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi untuk menyembuhkan penyakit. Adapun mengenai ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang tidak memenuhi salah satu daripada 3 syarat yang disebutkan. Yang pertama, saya sebutkan pada halaman yang ke-34, ruqyah yang mengandung permohonan bantuan dan perlindungan kepada selain Allah. Ruqyah-ruqyah seperti ini sering dipakai oleh para dukun, tukang sihir, dan juga paranormal. Mereka memohon bantuan dan perlindungan dengan menyebut nama-nama jin, malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Terkadang mereka melakukan kesyirikan ini dengan kedok agama. Banyak orang awam yang terkecoh dengan penampilan sebagian mereka yang memakai atribut agama, padahal ruqyah yang mereka lakukan dan ajarkan berbau mistik serta syarat dengan kesyirikan. Ya. Jadi ruqyah itu diperbolehkan kalau isinya meminta perlindungan kepada Allah. Tetapi kalau ada makna yang mengandung permintaan tolong, permohonan perlindungan kepada yang selain Allah, kepada jin, kepada orang soleh sekalipun, atau kepada nabi, atau kepada malaikat, atau kepada apapun yang selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik dan ruqyahnya adalah ruqyah muharramah, syirkiyah. Tidak boleh. Sebab kita sudah mengatakan di dalam surah Al-Fatihah, ya, yang kita ulang-ulang dalam setiap salat, iyyaka na'budu, kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maka dalam ruqyah ini tidak boleh ada kandungan permintaan tolong, permohonan bantuan kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga selama ruqyah itu isinya adalah permintaan perlindungan kepada yang selain Allah, itu adalah ruqyah yang muharramah. Sekalipun permintaan perlindungan itu ditujukan kepada orang soleh, kepada nabi, kepada malaikat, atau kepada apapun juga. Selama itu selain Allah, maka permintaan perlindungan itu adalah syirik yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dengan bahasa Arab. Maka di antara ruqyah yang tidak diperbolehkan adalah ruqyah dengan bahasa ajam, yaitu bahasa non-Arab. Ya. Karena pada umumnya ruqyah dengan bahasa non-Arab itu banyak yang mengandung syirik. Apalagi kalau kita tidak mengerti maknanya. Isinya cuma angka-angka, huruf-huruf terbalik. Ya. Kata-kata yang tidak jelas apa pengertiannya. Bahasa-bahasa yang subhanallah kita tidak mengerti apa maksudnya. Ya. Apa yang dimaksud? Nah, ini tidak diperbolehkan. Pada halaman yang ke-35 saya nukilkan ucapan atau pendapat dari Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, di mana beliau menegaskan keumuman ruqyah yang tersebar di tengah manusia dan tidak menggunakan bahasa Arab banyak yang mengandung syirik, kata beliau. Ini seperti di dalam Majmu' Al-Fatawa pada jilid yang ke-19 halaman 13 sampai 16. Nah, maka harus bahasa Arab. Kalaupun terpaksa atau suatu ketika kita mendapatkan orang yang membaca ruqyah dengan bahasa ajam, mungkin masih ada sisi kebolehannya bila bahasa ajam itu dimengerti maknanya. Tapi tetap harus tidak mengandung perbuatan syirik. Ya. Namun kalau sudah bahasa ajam itu tidak dimengerti maknanya, atau hanya kode-kode, rumus-rumus, ya, isyarat-isyarat yang kita tidak faham, maka kewajiban kita pada waktu itu adalah kita tinggalkan ruqyah yang demikian. Kita ingatkan orang yang melakukan ruqyah dengan cara yang seperti itu, karena pada umumnya itu mengandung syirik, ya, mengandung syirik. Dan banyak perjanjian antara para dukun dan para jin yang membantunya diikat atau dituliskan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, huruf-huruf, angka-angka yang tidak jelas. Dan sungguhnya itu adalah bisa jadi bahasa-bahasa jin, atau bisa jadi pula bentuk dari perjanjian antara sang dukun dengan jin tersebut, atau bisa pula merupakan permintaan bantuan kepada yang selain Allah dari kalangan jin. Qul bi rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, syarat yang kedua dijelaskan oleh para ulama, harus berbahasa Arab, itu yang paling selamat. Ya, harus berbahasa Arab. Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah, ya, di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, beliau menjelaskan secara panjang lebar, lebar panjang, ya, rinci detail tentang bentuk-bentuk rukyah-rukyah yang mengandung perbuatan syirik. Bahkan beliau mencontohkan pula rukyah-rukyah yang terkadang mereka tulis dengan nama-nama malaikat, yang mereka anggap itu nama malaikat padahal tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Terkadang mereka tulis dengan nama-nama Allah, menurut mereka itu nama Allah padahal tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Dari mana mereka tahu kalau itu nama Allah? Dari mana mereka tahu kalau itu nama malaikat? Terkadang mereka sebutkan nama-nama yang mereka anggap sebagai pelayan surat-surat tertentu dari Al-Quran atau ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Dari mana mereka tahu? Ya. Terkadang mereka katakan bahwa bacaan-bacaan ini, kalimat-kalimat ini diambil dari kalimat yang tertulis di pintu surga. Pernahkah mereka masuk ke dalam surga? Sebagian mereka mengatakan ini kalimat yang tertulis di balik sayapnya malaikat Jibril. Nah, kapan mereka membuka sayap malaikat Jibril sehingga mereka bisa melihatnya? Ini diterangkan secara panjang lebar bentuk-bentuk ya rukyah-rukyah yang syirik ini tadi. Rukyah-rukyah yang tidak jelas. Rukyah-rukyah yang sebagiannya menggunakan bahasa ajam. Dan pada umumnya kata beliau itu perbuatan para dukun, para syaitan untuk melariskan kesyirikan di tengah manusia dengan menggunakan sesuatu yang mereka nisbatkan kepada Allah atau kepada Nabi atau kepada malaikat. Maka kita harus hati-hati. Maka rukyah yang paling selamat, rukyah yang paling selamat adalah dengan Al-Quran atau dengan doa-doa yang datang di dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian juga yang ketiga, rukyah yang tidak diperbolehkan ketika rukyah itu diyakini bisa melakukan penyembuhan dengan sendirinya. Walaupun yang kita baca Al-Quran, walaupun yang kita baca adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita meyakini bahwa bacaannya itu yang mujarab, bahwa bacaannya itu yang ampuh. Ya. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah, bukan rukyah itu dengan sendirinya. Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian pada halaman yang ke-40 saya sebutkan tentang sifat-sifat berukyah dan pasiennya yang dirukyah. Ini mulai dari halaman yang ke-40 sampai ini cukup panjang. Ya. Sampai beberapa halaman berikutnya. Baik. Di antara sifat atau kriteria yang harus dimiliki oleh seorang yang melakukan rukyah, seperti yang saya sebutkan pada halaman yang ke-40, rukyah merupakan perkara yang disyariatkan. Tentunya seorang perukyah perlu memperhatikan rambu-rambu syariat dalam merukyah, sehingga dia tidak ngawur dan melanggar syariat Allah. Hendaknya dia memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama saya sebutkan adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Semestinya dia bertauhid kepada Allah dalam seluruh ibadahnya, tanpa sedikit pun berbuat syirik kepada Allah. Jika merukyah, hendaknya dia mengikhlaskan permintaan tolong dan perlindungannya hanya kepada Allah untuk menggapai kemanfaatan dari rukyah yang dia lakukan. Jadi kalau kita merukyah, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, niatnya harus ikhlas. Karena ruqyah itu ibadah. Sebab ruqyah sesuatu yang disyariatkan. Ya. Kita membaca Al-Qur'an, kita membaca doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kita ketika membaca Al-Qur'an, ketika membaca doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhlas karena Allah. Hanya mengharapkan pahala dari Allah azza wajalla. Sehingga kita mendapatkan kemanfaatan dengan ruqyah yang kita baca. Tidak hanya sekedar kemanfaatan duniawiyah, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kemanfaatan ukhrawiyah. Kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah azza wajalla. Bayangkan saja, kalau kita ikhlas di dalam membaca Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an itu satu hurufnya dihitung oleh Allah dengan 10 kebaikan. Padahal setiap kita membaca Al-Quran, satu kalimat saja lebih dari satu huruf. Ya. Dan bayangkan dalam setiap ayat berapa kalimat dan berapa huruf yang ada di dalamnya. Dan berapa ayat yang kita baca dalam ruqyah. Kalau kita ikhlas dalam melakukannya, betapa besar pahala orang yang melakukan ruqyah tersebut. Dan alangkah meruginya dia ketika dia membacakan ayat-ayat itu, ternyata ketika dia tidak ikhlas, hanya mengharapkan ganjaran dunia, ya, mengharapkan kedudukan di hati manusia, dianggap sebagai orang sakti dan lain sebagainya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah azza wajalla. Sangat merugi sekali. Maka ikhlas adalah perkara yang sangat penting dan juga sangat berpengaruh kepada kekuatan ruqyah yang dia baca. Ya, sangat berpengaruh kepada kekuatan ruqyah yang dia baca. Kemudian yang kedua, memiliki ilmu syar'i tentang ruqyahnya. Hendaknya dia mengetahui, ya, bagaimana tuntunan di dalam melakukan ruqyah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, dan bagaimana ruqyah yang disyariatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah. Apa saja doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengetahui ilmunya, ruqyah itu akan menjadi kemanfaatan yang besar. Kalau dia tidak tahu ilmunya, bisa jadi ruqyah itu menjadi bumerang. Imma menjatuhkan dia ke dalam perbuatan syirik, wa imma menjatuhkan dia ke dalam perbuatan yang haram, yang maksiat kepada Allah. Ya. Karena fitnah ruqyah itu besar bila seorang tidak mengerti tentang ilmu din. Bila seorang tidak mengerti tentang ilmu agama yang baik tentang masalah ruqyah, maka dia harus tahu apa yang dia lakukan ini menurut tuntunan Islam. Oleh karena itu, bukankah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam sahihnya, yang itu adalah prinsip kita. Prinsip kita di dalam beragama, dalam setiap aspek amalan yang kita perbuat. Beliau menyatakan di dalam sahihnya, al-ilmu, apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan, termasuk masalah ruqyah. Karena seorang yang berbuat tanpa ilmu akan datang kehancuran. Akan datang kehancuran. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain. Sudah seharusnya dia bertujuan dengan ruqyah itu tidak memberi kemanfaatan. Dia bertujuan dengan ruqyah itu untuk memberi kemanfaatan kepada saudaranya yang membutuhkan. Ini adalah sifat yang mulia dan dianjurkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man istata'a minkum ayyan fa'akahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia memperbuatnya. Tolong anaknya dibawa ke belakang dulu. Dia tidak mengganggu kajian. Ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebagian riwayat disebutkan setelah beliau membolehkan melakukan ruqyah yang tidak mengandung syirik. Kemudian kata beliau, "Man istata'a minkum ayyan fa'ahu falyanfa'hu." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi kemanfaatan bagi saudaranya, maka hendaklah dia memperbuatnya. Jadi, pada asalnya perbuatan ruqyah itu bukan pengobatan untuk sebagai mata pencaharian. Ya. Bukan sebagai pekerjaan untuk mencari makan atau gampangnya bukan sebagai profesi seperti layaknya dokter. Ruqyah pada dasarnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain, membantu saudaranya yang terkena oleh penyakit. Ini perbuatan ruqyah. Jadi tidak boleh disamakan dengan pengobatan medis. Ini dasarnya adalah mengharapkan pahala dari Allah azza wajalla. Nah, kemudian yang berikutnya hendaknya seorang yang meruqyah membuat orang yang diruqyah hanya bergantung kepada Allah. Bila meruqyah, seharusnya dia tidak membuat orang yang diruqyah bergantung kepada dirinya. Jika dia telah sering meruqyah orang lain sampai sembuh, maka tidak perlu dia menceritakannya kepada orang yang akan diruqyah, sehingga tidak menimbulkan keyakinan yang salah terhadap dirinya. Sepantasnya dia menanamkan kepada orang yang akan diruqyah bahwa yang mampu menyembuhkan adalah Allah semata. Adapun ruqyah adalah sebab, demikian pula dirinya bukan pencipta akibat, namun sangat disayangkan kebanyakan meruqyah membuat orang yang diruqyah merasa yakin terhadap dirinya seolah-olah dialah yang menyembuhkan. Dalam hal ini korban yang paling banyak adalah para wanita dan orang-orang yang bodoh. Jadi inilah keutamaan ruqyah, ya, di mana seorang yang meruqyah orang lain, dia membuat ketergantungan hati orang yang diruqyah itu kepada Allah, membuat tauhidnya semakin mantap kepada Allah, semakin kuat, semakin teguh kepada Allah. Dia harus yakinkan orang itu bahwa yang menyembuhkan Allah, saya hanya sekedar sebab, saya tidak akan bisa menyembuhkan. Ruqyah ini tidak akan berpengaruh besar tanpa seizin Allah azza wa jalla. Maka yang meruqyah dan yang diruqyah harus meluruskan keyakinan, membersihkan tauhid kepada Allah azza wa jalla. Dan apa yang saya ingatkan tadi, hal yang penting, kalau kita sering meruqyah orang kemudian orang itu sembuh, enggak perlu kita bangga diri. Karena yang menyembuhkan bukan kita. Yang menyembuhkan itu siapa? Yang menyembuhkan itu Allah. Sehingga tidak perlu kita bangga diri. Tidak perlu kita sebutkan kehebatan-kehebatan kita menyembuhkan orang-orang yang telah pernah kita ruqyah kepada pasien yang akan kita ruqyah. Wah, saya dulu pernah meruqyah fulan. Ya, banyak sudah orang sembuh. Enggak perlu. Ya, supaya kita menjaga ketauhidan kita kepada Allah azza wa jal, kita tidak bangga diri, dan juga membuat pasien yang akan kita ruqyah itu bersandarnya kepada Allah. Ya. Karena belum tentu ruqyah yang kita baca itu pengaruhnya lebih baik daripada orang lain. Barangkali di sana ada orang-orang yang lebih saleh, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bermanfaat ruqyahnya kalau dia membacakan ruqyah kepada orang. Cuma mungkin sebagian orang saleh itu jarang meruqyah. Makanya kita jangan bangga diri. jangan kita gantungkan manusia kepada kita, tapi gantungkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan kalau kita gantungkan kepada Allah dan Allah menurunkan pertolongannya kepada hambanya, maka tidak akan ada yang bisa menandingi kemahakuasaan Allah. Akan terjadi perkara-perkara yang sangat di luar batas nalar kita kalau Allah sudah menurunkan kesembuhan, menurunkan pertolongan dan bantuannya. Maka dengan ruqyah ini, barakallahu fikum, bisa menyembuhkan penyakit apa saja, bahkan penyakit yang tidak bisa ditangani oleh medis. Tapi syaratnya itu, kita harus yakin penuh kepada kekuasaan Allah. Dan kalau sudah datang kekuasaan Allah itu, kita akan mendapatkan keajaiban. Ya, makanya jangan kita gantungkan hati orang kepada kita, tapi gantungkan kepada Allah, supaya penyakitnya separah apapun akan sembuh insya Allah dengan bantuan Allah. Ya, dengan bantuan Allah, bukan dengan puasa kita. Baik, kemudian diantaranya yang kelima saya sebutkan, orang yang meruqyah hendaknya khusyuk, tunduk, merendah diri hanya kepada Allah. Ya. Tidak membesar-besarkan diri di hadapan orang yang diruqyah, supaya niatnya terjaga. Ya. Niatnya adalah memberi kemanfaatan kepada orang lain dengan seizin Allah Azza wa Jal, bukan untuk merasa besar dan membesar-besarkan diri. Kemudian yang selanjutnya saya sebutkan, menghindarkan diri dari celah-celah dosa dan fitnah. Seharusnya dia tidak mengikuti langkah-langkah setan yang bisa menggelincirkannya ke dalam kubangan dosa dengan alasan ruqyah. Terlebih lagi bila yang diruqyah adalah wanita. Sering sekali setan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan peruqyah ke dalam dosa. Misalnya, setan menggodanya untuk berkhulwat, berduaan dengan wanita yang diruqyah, padahal dia bukan mahramnya. Atau menggodanya untuk menyentuh bagian tubuh wanita itu dengan tangannya, dengan alasan agar ruqyahnya lebih manjur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak dari kalangan peruqyah yang rusak agamanya setelah terlibat dalam dunia ruqyah. Ya. Harus hati-hati. Terutama kalau yang diruqyah adalah perempuan. Ya, kita lihat pada sebagian praktek ruqyah, masya Allah, ya, yang datang itu perempuan, yang sebagiannya tidak menutup aurat, sebagiannya pakai jilbab, tapi jilbab gaul. Ya, di atasnya ditutupi, tapi di bawahnya kelihatan. Ya, atasnya pakai jilbab, di bawahnya pakai celana jeans. Yang membentuk tubuhnya sangat kelihatan. Yang meruqyah tanpa hijab. Yang meruqyah dengan bebas melototi yang diruqyah. Bahkan memegang. Walaupun tujuannya ruqyah, tidak boleh. Tidak ada dalil yang memperbolehkan. Bahkan di sebagian daerah, di sebagian wilayah, ya, karena tidak berhati-hati dalam masalah ini, sampai terjadi perzinaan antara yang meruqyah dengan yang diruqyah. Ya. Antara yang meruqyah dengan yang diruqyah. Nah. Karena ruqyah itu juga bisa maknanya menaiki. Dari asal kata bahasanya dalam bahasa Arab bisa bermakna sesuatu yang tinggi, naik. Jadi akhirnya berpindah makna. Terjadi persinaan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini bahayanya ruqyah. Sehingga harus kita jaga adab-adab yang syar'i. Nah, orang yang diruqyah terkena penyakit, ketika dia datang untuk diruqyah, biasanya pasien itu sangat pasrah kepada orang yang mengobati. Ya. Apa saja kata yang meruqyah akan diikuti, asal dia sembuh. Apalagi kalau wanita. Ya. Nah, disinilah di mana ruqyah itu membutuhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan gara-gara ruqyah yang kita ingin memberi kemanfaatan kepada orang lain, justru agama kita rusak. Bukan 1, 2, 3, 4 kejadiannya, banyak kejadiannya orang yang rusak agamanya karena melakukan ruqyah. Hati-hati. Ruqyah tidak membolehkan sesuatu yang haram menjadi halal, yang dilarang menjadi boleh. Ruqyah itu dilakukan tetap dengan menjaga ketentuan-ketentuan syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam masalah antara seorang lelaki dengan seorang wanita. Tidak boleh berduaan di dalam ruangan praktek. Satu yang lelaki meruqyah, satu pasiennya wanita diruqyah tanpa ada orang lain. Ya, walaupun yang dibaca itu Al-Qur'an, tetapi karena dia melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi sudah menyatakan, ya, la takhlu imra'atun bi rajulin min ghairi dhi mahram, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak boleh seorang wanita bersepi-sepi dengan seorang pria tanpa mahram. Karena yang ketiganya kata beliau adalah syaitan. Ya, maka hati-hati. Hendaknya dia menjaga ketentuan-ketentuan dalam hal ini, dan ruqyah itu tidak mesti harus pakai sentuh-menyentuh. Ya, ruqyah dengan membacakan saja sudah cukup. Dan kalau dia wanita bisa dibalik hijab. Ya, dan lebih baik lagi apabila disertai dengan keluarganya, walinya, familinya, sehingga selamat daripada fitnah. Nah, kemudian adapun orang yang diruqyah, ya, adapun orang yang diruqyah, hendaknya dia memiliki beberapa hal yang disebutkan sebagai berikut. Pertama, memperbesar harapannya kepada Allah dalam meminta pertolongan dan perlindungan. Sebab Allah yang hanya bisa membantunya untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Kemudian saya nukilkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah menyatakan wa iyam sasallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlih. Jika Allah menimpakan kepadamu sebuah bahaya, maka tidak akan ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Dia. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Ya, ini kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Juga di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-80, ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Dia yang menyembuhkanku. Baik. Yang kedua, hendaknya orang yang terkena penyakit, khususnya kesurupan atau kemasukan jin, dia meninggalkan perasaan suka was-was. Seharusnya dia tidak mengikuti rasa was-was yang muncul pada dirinya, karena hal itu berasal dari setan. Bila dia larut dalam rasa was-was itu, justru secara tidak langsung dia telah membantu setan untuk lebih menguasai dirinya. Karena itulah kita melihat kebanyakan orang yang tertimpa oleh penyakit was-was gampang dimasuki oleh jin atau terkena penyakit lainnya. Di samping itu, orang yang dihantui perasaan was-was akan membayangkan hal-hal yang bersifat halusinasi, sehingga dia akan semakin lemah dan bertambah penyakitnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka wajib atas orang yang memiliki was-was untuk memperkuat tawakal kepada Allah, menjalani berbagai sebab yang disyariatkan guna menyembuhkan penyakitnya. Demikian pula hendaknya dia melawan segala was-was itu dan tidak mengikutinya dengan cara berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, was-was ini termasuk sebab yang sangat banyak mengakibatkan seseorang kemasukan jin. Suka was-was. Sedikit-sedikit was-was. Ya, segala sesuatu bimbang, ragu. Ya, apa-apa selalu bingung. Sering pikirannya itu blong, kosong, melamun, melantur. Nah, ini gampang dimasuki oleh jin. Maka setiap was-was, keraguan-keraguan, ya, Orang kalau sudah kena penyakit ini, bahkan sampai hidupnya itu sangat sulit sekali. Karena segala sesuatu was-was. Bahkan hal-hal yang sederhana pun dia was-was. Pernah lihat gak orang wudhu berulang-ulang kali? Kenapa? Was-was. Ini sudah sah belum ya? Ini sudah terbasuh belum ya? Padahal sudah jelas dia membasuhnya tadi. Tapi dia ulang lagi. Sampai berwudhu itu berulang-ulang kali. Ya? Orang yang sholat jamaah di masjid sudah selesai, dia belum selesai wudhu. Imam sudah pulang sampai rumah, dia baru selesai wudhu. Subhanallah. Sebagian orang karena was-wasnya lihat waktu dia sholat takbirnya berulang-ulang kali. Allah, kayaknya belum mantap, pulang lagi. Allah, pulang lagi. Allah, pulang. Ya. Imam selesai, dia takbir saja belum. Bayangkan, itu was-was. Untung saja, Allahu a'lam ya, apa atau tidak, apa atau tidak, ada atau tidak, sebagian orang bisa sampai pada sesuatu yang sudah jelas dia rasakan, dia was-was. Nah, oleh karena itu, tinggalkan sikap was-was, keragu-raguan, kebimbangan, ya, pikiran yang kosong, blank, ya, ngelantur. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, ya, di mana pikiran kita tidak tenang, kemudian sedang kosong, sedang sulit untuk konsentrasi, banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapkan kalimat-kalimat zikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, itu yang bisa menahan dan menolak semua rasa was-was dan gangguan-gangguan dari syaitan. Terutama kalau memang kita dapatkan bisikan-bisikan yang tidak baik di dalam pikiran kita, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kalau zikir juga masih mengganggu, ambil Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Ya. Kalau membaca Al-Qur'an juga belum bisa terselesaikan, salat. Ya. Al-muhim sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan ikuti rasa was-was, buang rasa was-was. Terutama dalam hal ini yang sangat lemah adalah wanita. Dan terutama lagi di saat mereka mengalami menstruasi, datang bulan. Mereka tidak salat. Tetapi mereka masih bisa melindungi diri dengan zikir-zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, baik dengan hafalan atau dengan mushaf. Ya, tidak mengapa insya Allah, menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Jangan sampai lepas dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan setiap perkara yang membuat kita ragu, kembali kepada asal sebelumnya. Kata beliau, da'ma yaribuka ila mala yaribuk, tinggalkan segala yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Ini ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Karena keraguan itu datangnya dari syaitan. Misalnya kita wudhu, ya, kita ragu. Ini tadi dua atau tiga, asalnya dua. Berarti yang membuat kita ragu itu tiganya. Tinggalkan, tambah satu. Demikian pula dalam sholat misalnya, ya, ini tadi sudah dua rakaat atau tiga rakaat, asalnya yang jelas kita sudah dua rakaat, untuk tiga rakaat yang kita ragu, sudah tiga rakaat atau empat rakaat, asalnya tiga rakaat, untuk empat rakaatnya yang kita ragu, berarti tambah satu. Kalau sholat itu adalah sholat yang empat rakaat, ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Nah, maka orang yang kemasukan jin, ya, bisa jadi sebabnya karena banyak was-was. Maka tinggalkan was-was. Karena was-was itu datangnya dari syaitan. Ya, kemudian termasuk yang saya sebutkan pada halaman ke-48, bagi orang yang diruqyah hendaknya mempelajari wirid, bacaan dan doa-doa yang disyariatkan. Seharusnya dia tidak selalu menggunakan orang lain dalam meruqyah dirinya. Hendaknya dia mulai menanamkan keyakinan bahwa dirinya mampu untuk meruqyah sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Kemudian dia bersungguh-sungguh mempelajari wirid, bacaan dan doa-doa yang disyariatkan untuk dipakai meruqyah dirinya sendiri. Ruqyah-ruqyah yang dipelajarinya itu sangat bermanfaat guna mengobati atau membentengi dirinya dari berbagai gangguan syaitan dan juga penyakit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi seorang yang kuat, tidak gampang diganggu oleh syaitan, tidak gampang diganggu oleh jin. Dan juga tidak gampang dimasuki atau dirasuki oleh jin. Atau kalau memang kita sudah terkena itu, kita sudah menyimpan adanya jin di dalam diri kita, maka untuk menjadikan diri kita selamat dari gangguan mereka, agar jin itu segera keluar, bentengi diri kita dengan kekuatan yang Allah berikan pada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah membentengi diri kita dengan bacaan ruqyah yang kita lakukan sendiri. Karena kalau orang lain tidak setiap saat bisa meruqyah kita, dan sampai kapan kita bergantung kepada orang di dalam melakukan ruqyah? Lagi pula, orang yang minta diruqyah kepada orang lain, dia tidak mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan ada 70 ribu dari umatku, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satu kriterianya adalah la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Jadi biasakan baca zikir-zikir kepada Allah. Banyak zikir-zikir yang bermanfaat dan menghindarkan kita dari segala kejahatan termasuk kejahatan jin. Seperti zikir al-adhkar bis-sabah wal-masa, zikir-zikir pagi hari dan petang hari. Itu masya Allah. Melindungi kita dari segala kejahatan, bahkan termasuk kejahatan jin, kejahatan tukang sihir, para dukun dan lain sebagainya. Di antara bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali pagi hari sore hari. Artinya apa? Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita baca 3 kali pagi hari dan sore hari. Insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah azza wajalla. Terbebas dari kejahatan jin, tukang sihir, para dukun, atau siapa saja yang ingin melakukan kejahatan kepada kita. Baca adkar as-sabah wal masa. Kemudian sering membaca al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Termasuk juga membaca qul huwallahu ahad. Ini adalah ruqyah-ruqyah yang sangat bermanfaat. Semakin kita sering membacanya, mendekatkan diri kepada Allah dengannya, mengharapkan pertolongan dari Allah, maka diri kita akan semakin kuat insyaallah taala. Tidak gampang diganggu oleh jin, tidak gampang dirasuki oleh jin. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penting. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan ibadah, yang membaca Al-Quran, sholat, itulah yang melindungi kita dari kejahatan-kejahatan makhluk. Baik. Kemudian pada halaman yang ke-49 saya menyebutkan tentang bacaan dan tata cara ruqyah. Ini ada sedikit salah cetak ya. Pada halaman yang ke-49, kalimat bacaan dan tata cara ruqyah itu mestinya tulisannya tebal, karena itu subjudul. Itu subjudul. Bacaan dan tata cara ruqyah. Iya. Pada halaman yang ke-49 dan selanjutnya, saya menyebutkan bahwa bacaan atau wirid yang terbaik untuk meruqyah adalah kalam pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Menggunakan kalamnya dalam meruqyah mengandung keberkahan ilahi yang tak terkira. Ketika seorang meruqyah mengharapkan kesembuhan hanya dari Allah, maka sangat tepat dan sangat utama bila dia menggunakan kalamullah. Apa itu kalamullah? Al-Qur'an. Ya, menggunakan Al-Qur'an. Ucapan Allah yang berupa Al-Qur'an sendiri memang diturunkan oleh Allah sebagai penyembuh dari segala jenis penyakit. Allah berfirman. Ini di dalam surah Yunus ayat yang 57. Saya sebutkan beberapa ayat. Ya, di antaranya firman Allah ini, "Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada sebagai petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh, rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim itu melainkan hanya kerugian semata. Ya. Kemudian saya katakan pada halaman yang ke-50, pada alinea yang terakhir, alam semesta ini adalah ciptaan, milik dan aturan Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu berhadapan dengan kemahakuasaan Allah. Para malaikat pingsan dan tersungkur sujud tatkala mendengarkan firman-firman Allah di atas langit sana, sedangkan langit-langit bergemuruh dengan dahsyatnya karena takut kepada Allah, sebagaimana hal ini telah dikabarkan oleh Nabi, oleh Rasul yang jujur lagi dibenarkan ucapannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalamullah Al-Qur'an maha dahsyat. Ya, para malaikat saja tatkala Allah berfirman dengan firman-Nya, mereka terjatuh, tersungkur pingsan. Langit bergemuruh sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Ya. Kemahadahsyatan Al-Qur'an karena dia merupakan kalamullah. Bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-21, ya, coba perhatikan kemahadahsyatan Al-Qur'an. Kata Allah, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kata Allah, jikalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini 'ala jabal, ya, kami turunkan kepada gunung. Kita semua tahu apa itu gunung. Ya. Gunung yang sedemikian besar, yang sedemikian kokoh, yang sedemikian kuat. Ya. Yang dipancangkan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan kemahakuasaan Allah Azza wa Jal. Kata Allah, kalau Al-Qur'an ini kami turunkan kepada suatu gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan melihatnya tertunduk dan terpecah. Ya, tertunduk dan terpecah. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dahsyatnya Al-Qur'an. Gunung saja sampai seperti itu. Watilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'annahum yatafakkarun. Dan itu adalah permisalan yang kami buat bagi manusia agar mereka mau berpikir. Kemudian pada halaman yang ke-51 saya nukilkan ucapan Ibnu Qayyim yang menunjukkan kemahadahsyatan Al-Qur'an. Kata beliau, termasuk perkara yang dimaklumi bahwa sebagian ucapan memiliki keistimewaan dan kemanfaatan yang telah teruji. Maka bagaimana kita menganggap ucapan Rabb semesta alam ini tentunya keutamaan ucapannya atas segala ucapan yang lain, seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Ucapannya merupakan penyembuh yang sempurna, pelindung yang bermanfaat, cahaya yang memberi petunjuk, rahmat yang menyeluruh. Ucapannya yang sekiranya diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya akan pecah karena keagungan dan kemuliaannya. Ini beliau sebutkan di dalam Zadul Ma'ad pada halaman 162 sampai 163, cetakan Muassasah Ar-Risalah. Kemudian saya sebutkan, berobat dengan Al-Qur'an adalah penyembuh yang mujarab, terlebih lagi jika dibacakan oleh seorang yang memiliki kekuatan iman. Dengan demikian, pengaruh bacaan itu akan bertambah ampuh untuk pengobatan segala penyakit dengan seizin Allah. Penyembuhan dengan Al-Qur'an tak hanya bagi penyakit jiwa, bahkan juga sangat mumpuni bagi penyakit jasmani. Cukuplah sebagai bukti konkretnya peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dalam hadis yang panjang ada satu pelajaran penting dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana bacaan ruqyah itu maha dahsyat dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan saja mengobati penyakit fisik, penyakit jiwa seperti kemasukan jin, ya. Tapi bahkan mengobati juga penyakit jasmani, penyakit jasad. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Karena secara umum Al-Quran itu sudah dikatakan oleh Allah syifa, sebagai penyembuh. Nah, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bagaimana pernah suatu ketika para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum, mereka dalam perjalanannya singgah di suatu kampung. Kebetulan kampung yang mereka singgahi ini tidak mau menjamu mereka dan memberikan hak mereka sebagai tamu. Sampai kemudian di kampung ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat membuat mereka panik, yaitu kepala kampung tersebut diserang oleh sebuah penyakit sehingga sang kepala kampung tidak mampu untuk bangkit dan tidak mampu untuk bergerak sedikit pun. Mereka sudah mengobatinya kesana dan kemari dan melakukan segala bentuk model pengobatan. Tidak ada satupun pengobatan yang bisa menyembuhkan. Akhirnya, sebagian mereka teringat dengan para sahabat yang singgah di tempat mereka. Maka sebagian mereka mengusulkan agar mereka datang meminta bantuan kepada para sahabat yang singgah di tempat mereka tersebut. Maka datanglah mereka kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, meminta bantuan untuk ada di antara sahabat itu yang mengobati dengan cara ruqyah. Siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Ingat bahwa pengobatan ruqyah sudah dikenal secara luas bahkan semenjak masa jahiliyah. Maka sahabat Nabi alaihi salatu wassalam memberikan syarat kepada mereka, ya, sahabat mengatakan kami akan meruqyah dengan syarat, ya, syarat kalian memberikan hak kami, kami ingin kalian memberi kami beberapa ekor kambing. Maka terjadilah kesepakatan di antara mereka. Pergilah sebagian sahabat kepada Rasulullah, kepada kepala kampung itu untuk meruqyahnya. Maka diruqyahnya dengan hanya membacakan surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Begitu sahabat ini meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah, orang ini langsung sembuh pada waktu itu juga, terlepas semua belenggu yang seolah-olah tadi membuatnya menjadi lumpuh. Dia bangkit, ya, dia berdiri bergerak seolah-olah tidak ada penyakit yang menimpanya sebelumnya, sembuh. sembuh secara total tanpa menyisakan penyakit sedikit pun. Maka sahabat ini diberi beberapa ekor kambing oleh para penduduk kampung. Lantas mereka ingin membaginya. Kemudian diantara mereka mengatakan, jangan kalian bagi. Sampai masalah ini kita tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan kehati-hatian as-sahab. Ya, mereka harus tahu apakah ini benar atau tidak. Maka datanglah mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Wasallam bertanya kepada sahabat yang meruqyah, apa yang membuatmu mengerti bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian kata Nabi, bagilah kambing-kambing tersebut dan jadikan satu bahagiannya untuk menunjukkan apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perbuatan sahabat tersebut yang meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Coba lihat, ya, bahkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan manapun disembuhkan dengan cara apa? Ruqyah, penyakit fisik. Jadi jangan meremehkan pengobatan ruqyah. Jangan kita anggap pengobatan ruqyah itu kalah ampuh dengan pengobatan medis. Ya. Sehingga kita jadikan ruqyah itu sebagai alternatif. Bukan alternatif ruqyah itu. Sebetulnya dia adalah pengobatan yang sangat mujarab, bahkan berasal dari Islam, bahkan berasal dari Al-Qur'an. Ya. Dan diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah terbukti kemujarabannya. Tinggal bagaimana kita meyakini bahwa ruqyah itu sangat ampuh dengan kekuasaan Allah Azza Wajalla. Ya, jadi kalau kita tertimpa oleh penyakit, ya, kalau kita yakin sama Allah, ya, iman kita kuat kepada Allah, tawakal kita tinggi kepada Allah, kita nggak perlu mengeluarkan uang banyak. Nggak perlu capek mendatangi dokter, harus jauh-jauh menempuh jarak yang terkadang sampai keluar kota. Sebetulnya di rumah kita itu, di lemari kita itu ada obatnya. Apa sih itu? Al-Quran. Al-Quran. Bahkan dengan bacaan yang simple yang kita sangat hafal. Bahkan masing-masing kita sangat hafalnya sambil merem pun tidak akan salah. Iya kan? Apa itu? Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Ada yang tidak hafal surah Al-Fatihah? Kalau ada yang belum hafal nanti saya ajari. Ya. Masya Allah, Al-Fatihah ringkas, simpel, mudah, gampang. Obat bagi segala penyakit. Tinggal masalahnya di sini. Kita yakin atau tidak? Kita percaya atau tidak? Keimanan kita kuat atau tidak, itu yang berpengaruh. Maka tidak semua orang yang mengobati dengan membaca Al-Fatihah langsung sembuh atau ruqyah itu berpengaruh kepada penyakitnya. Kenapa? Karena perbedaan yang ada di sini. Kekuatan iman, keteguhan tauhid, kepasrahan kepada Allah, kedekatan dengan Allah, itu yang sangat berpengaruh. Ya. Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mulai sekarang kita coba belajar untuk lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah menggunakan Al-Quran sebagai pengobatan. Karena ini juga melatih keteguhan kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibnu Qayyim bahkan menyebutkan ya, pengalaman beliau secara pribadi ya, yang beliau nukilkan di dalam tulisan-tulisan beliau, termasuk di dalam Zadul Ma'an, di dalam Al-Jawabul Kafi, dan juga yang lainnya. Kata beliau, suatu ketika aku pernah jatuh sakit di kota Mekah. Ya, ini pada halaman yang ke-53. Kata beliau, suatu ketika aku pernah jatuh sakit di kota Mekah. Aku sama sekali tidak mendapatkan seorang dokter dan obat maka aku pun berobat dengan surah Al-Fatihah. Aku ambil minum dari air zam-zam dan kubacakan atasnya surat Al-Fatihah. Lalu aku meminumnya. Aku pun sembuh secara total. Ya. Semenjak itu aku selalu berpegang dengan cara pengobatan ini pada kebanyakan penyakit yang aku derita. Akhirnya aku benar-benar meraih kemanfaatan dengan surah Al-Fatihah. Ini dalam Zadul Ma'an, jilid yang keempat, halaman 164. Ya. Demikian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Diambil segelas air putih. Ya. Bacakan Al-Fatihah. Bisa juga setelah kita membacakan, kita tiup dengan sedikit air ludah ke air atau segelas air yang kita sudah sediakan tadi, yang sudah kita bacakan tadi. Lalu kita minum. Kalau kita yakin, ya, kalau keimanan kita kuat, kepasrahan diri kita tinggi kepada Allah, insya Allah disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab yang mendatangkan penyakit itu siapa? Allah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Sehingga tidak ada penyakit yang tidak sembuh kalau kita minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca kalam Allah, ya, yaitu Al-Quran. Dan dalam sebagian tulisan beliau, kata beliau, setiap orang yang datang kepadaku mengeluhkan penyakit, kata Ibnu Qayyim, selalu aku ajarkan kepadanya untuk membaca surat Al-Fatihah dengan cara pengobatan yang seperti ini. Dan pada umumnya mereka disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Simpel kan? Tinggal bagaimana keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun dokter sudah mengatakan vonis, dokter angkat tangan, tidak mungkin terselamatkan. Penyakitnya sudah kronis, stadium 4. Kami angkat tangan. Kalau bawa pulang, obati dengan rukyah. Kalau kita mengobati dengan rukyah, dengan kepercayaan yang tinggi, keimanan yang kuat, ketauhidan yang kuat kepada Allah, kepasrahan yang besar kepada Allah, insya Allah penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, barakallahu fikum. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya, saya sebutkan pada halaman ke-56, ke-57, ada memang ayat-ayat yang dibaca untuk ruqyah dan punya keutamaan lebih. Ya. Sebutkan dalam sebagian riwayat seperti Al-Mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ya. Demikian pula dengan ayat kursi. Demikian pula dengan surat Al-Baqarah. Ya. Ini semua adalah bacaan-bacaan yang punya kelebihan. Ya. Demikian pula dengan surat Al-Fatihah, punya kelebihan untuk meruqyah. Karena datang di dalam riwayat-riwayat yang sahihah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara ruqyah yang bisa kita baca adalah ruqyah yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau merasakan sakit. Ya. Dalam riwayat Muslim, Jibril membacakan ruqyah, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhi, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari segala kejahatan setiap jiwa yang jahat dan mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Nah, kita bisa baca ruqyah ini kalau kita melakukan ruqyah baik pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain. Ya. Nah. Di sini saya nukilkan pada halaman yang ke-59 sampai ke halaman 64 bacaan-bacaan ruqyah yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembuhkan penyakit. Di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah seseorang, beliau membacakan Imsihul ba'as rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa ant. Hilangkan segala petakanya, wahai pencipta sekalian manusia, di tanganmu segala kesembuhan. Tidak ada kesembuhan yang bisa, tidak ada yang bisa menyingkapkan penyakit kecuali engkau. Nah, juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengenai ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adli bil ba's isfi anta syafi la shifaa illa an shifaan la yughadiru saqaman. Di sini sempat tertulis dengan titik satu ya, saqaman, itu salah cetak, yang benar dengan titik dua, saqaman. Ya, penyakit, artinya penyakit. Ya Allah, Rabb, pencipta sekalian manusia, hilangkanlah petakanya, sembuhkanlah, engkau lah yang maha penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan satu penyakit pun. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meruqyah penyakit, pernah beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Abul As Ats-Tsaqafi radhiyallahu an pada halaman yang ke-62. Ya. Abul As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah penyakit yang selalu dirasakannya semenjak dia masuk ke dalam Islam. Jadi dia merasakan di tubuhnya ada penyakit yang selalu dia rasakan semenjak dia masuk Islam. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia membaca ruqyah sebagai berikut. Beliau mengajarkan doa yang sangat bermanfaat. Kata beliau, "Dha yadaka 'ala alladhi ta'allama fi jasadik." Letakkan tanganmu di tempat yang engkau merasakan sakit di tubuhmu. Wa qul, dan ucapkan bismillah talatan. Dan ucapkan bismillah sebanyak 3 kali. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkan sebanyak 7 kali. Nah, ini bacaannya. Ini dibaca sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kemahakuasaannya dari segala kejahatan yang aku rasakan dan segala kejahatan yang aku khawatirkan atau aku hindarkan. Ya. Dan kalau kita yakin, insya Allah ini membuka. Misalnya kita pusing, sakit kepala, ya sebenarnya gak perlu beli bodrek. Ya. Kalau kita yakin dengan bacaan Nabi, halas, ya pegang kepala, ya kan, baca bismillah 3 kali, ya, bismillah, bismillah, bismillah. Setelah itu baca doa ini, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, kita resapi maknanya, kita baca dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah, aku berlindung kepadamu, kepada kemahakuasaanmu dan kepada keagunganmu. Ya, dari segala kejahatan yang aku rasakan dan segala kejahatan yang aku hindarkan. Baca itu 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Insyaallah Allah sembuhkan. Demikian pula kalau sakit gigi misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa bacaan yang bisa kita amalkan. Nah, untuk dibaca ketika kita meruqyah penyakit yang kita rasakan ataupun kepada orang lain. Pada halaman yang ke-64 itu ada sedikit kesalahan cetak, ya. Itu Arabnya enggak kelihatan apa itu tulisannya. Itu aslinya enggak seperti itu. Jadi jangan dikira ini ruqyah yang muharram ya, karena enggak jelas apa tulisannya. Itu salah cetak. Yang benar tulisannya Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Nah, ini bacaan yang ringkas kalau kita menemui orang yang sedang sakit. Ya. Bacakan ini. Kita bacakan misalnya yang sakit Amr, Allahumma shfi Amr, Allahumma shfi Amr, Allahumma shfi Amr. Ya Allah sembuhkan Amr, ya Allah sembuhkan Amr, ya Allah sembuhkan Amr. Ini ruqyah yang paling ringkas. Nah, kemudian pada halaman ke-64 sampai halaman ke-70 itu saya sebutkan cara-cara meruqyah. Saya kira karena waktu kita sudah habis, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Namanya bedah buku itu nggak bisa sampai selesai. Ya nggak mungkin kita baca huruf per huruf dari awal sampai akhir. Tapi paling tidak apa yang sudah kita baca memberikan gambaran apa yang terdapat di dalam buku ini. Bagi antum yang ingin mengetahui secara lebih luas, secara lebih detail, secara lebih gamblang, bisa membaca di buku yang sudah ada di tangan antum. Nanti kalau ada yang belum paham, bisa bertanya. Nah, bisa bertanya. Insya Allah nanti dijawab dengan apa yang dimudahkan oleh Allah. Baik. Dan insya Allah untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Ba'da salat zuhur, setelah salat zuhur insyaallah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi silakan antum ingin bertanya tentang masalah ruqyah dan yang berkaitan dengannya setelah salat zuhur. Barakallahu fikum. Saya cukupkan, wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين حاضرين dan حاضرات yang dicintai dan dirahmati Allah. Dalam perkara ruqyah, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, bahwa ruqyah hukum asalnya adalah berdiri di atas al-ihsan, yaitu perbuatan baik kepada orang lain untuk kita meruqyahnya, sehingga termasuk perkara yang dikecam oleh para ulama di dalam perkara ruqyah adalah menjadikan ruqyah sebagai mata pencaharian, profesi. Maka praktek-praktek yang kita lihat di sekeliling kita, di mana sebagian mereka membuka klinik-klinik ruqyah, itu sebenarnya tidaklah dicontohkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula di masa as-salaf, sahabah at-tabi'in dan juga atba' at-tabi'in. Padahal ruqyah itu sudah ada semenjak masa lampau. Kebutuhan untuk mencari makan juga semenjak dahulu kala. Tetapi para sahabat Nabi, para tabi'i, atba' at-tabi'i, tidak menjadikan ruqyah sebagai profesi bisnis, mata pencaharian, tapi lebih hanya sekedar perbuatan baik kepada orang lain untuk meruqyahnya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, man istata'a minkum Ayyan fa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara kalian yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberikan kemanfaatan kepada saudaranya. Asy-Syaikh Ali bin Nasir Al-Faqihi rahimahullah telah mengecam perbuatan yang semacam ini di dalam jawaban beliau tentang masalah orang-orang yang menjadikan ruqyah sebagai profesi atau mata pencaharian. Demikian pula Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dan para ulama yang lainnya, mereka mengecam perbuatan ini, terlebih di mana perbuatan ini tidak ada contohannya, tidak dari Nabi, tidak dari para sahabat, dan tidak pula dari as-salaf. Nah, sini insyaallah kita akan melanjutkan kepada sesi tanya jawab. Sudah diajukan di sini ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan kita jawab dengan apa yang dimudahkan oleh Allah. Nah, di sini ada pertanyaan. Saudara Ana ada penyakit tumor ganas. Ada penyakit tumor ganas di antara pita suaranya. Apakah bisa disembuhkan dengan ruqyah atau yang semisalnya? Bagaimana dengan doanya? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ruqyah bisa menyembuhkan segala penyakit, karena Al-Quran adalah penyembuh. Dan di antara bacaan ruqyah yang sangat ampuh dari Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Coba bacakan kepadanya surah Al-Fatihah. Ya. Kalau memang keluarganya, apabila yang meruqyah itu lelaki dan yang diruqyah itu perempuan, tetapi masih mahramnya, tidak mengapa memegang bahagian yang sakit seperti leher. Ya. Kemudian membacakan ruqyah surah Al-Fatihah atau dibacakan saja juga bisa, atau bisa pula dengan membacakan ruqyah itu pada segelas air kemudian disuruh minum, dilakukan secara berulang-ulang dengan keyakinan yang penuh kekuatan iman, permohonan pertolongan kepada Allah, kepasrahan yang kuat kepada Allah. Dilakukan secara berulang-ulang. Dan kita yakin bahwa dia akan disembuhkan oleh Allah. Maka insya Allah dengan keyakinan yang kuat seperti ini, kepasrahan yang tinggi kepada Allah seperti ini, semoga dia disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara surah Al-Fatihah itu ada ayat yang sangat ampuh kata Ibnu Al-Qayyim. Makanya Al-Fatihah itu sangat mujarab. Di antara surah Al-Fatihah, ayatnya yang paling ampuh adalah kalimat kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah letak keyakinan, kepercayaan, kepasrahan, dan permohonan pertolongan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah intinya. Kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini yang paling ampuh. Maka kalau kita obati secara berulang-ulang dengan mengharapkan kesembuhan dari Allah, keyakinan yang kuat, kepasrahan yang tinggi, semoga dia disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. apakah berusaha mengobati penyakit yang kronis seperti gagal ginjal, kanker, liver, dan lain-lain lewat doa berjamaah atau khataman Al-Quran diperbolehkan? Apakah hal tersebut di atas sama seperti ruqyah? Sebetulnya yang dimaksudkan dengan amalan ini adalah ruqyah. Cuma tata caranya tidak ada contohan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi masalah. Ya. Meruqyah dengan doa yang dibaca secara bersama-sama berjamaah tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dalam satu hadis yang sahih. Ya. Tidak ada dalilnya. Oleh karena itu jangan kita perbuat, jangan mengada-ada sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meruqyah adalah amal yang disyariatkan. Demikian pula dengan khataman Al-Qur'an. Tidak ada contohannya dari Nabi. Yang ada contohannya adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Imma dia membacakan untuk dirinya sendiri atau dia membacakan untuk orang lain secara pribadi, tanpa dengan cara berjamaah secara serempak bersama-sama dikomandui oleh satu orang. Ini tidak ada contohannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Jabir dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau menyatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebenar-benar ucapan itu adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini tidak ada contohannya. Di dalam buku yang ada di hadapan kita, sebenarnya saya sudah menyebutkan beberapa tata cara ruqyah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam berbagai riwayat yang sahih. Ya. Pada halaman yang ke 64 sampai ke 70, lebih kurang ada sekitar 6 cara yang sudah saya sebutkan di dalam melakukan ruqyah, yang semua itu terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sebagiannya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sebagiannya dalam riwayat salah satu dari keduanya, dan sebagiannya dalam riwayat yang selain itu, dan hadisnya sahih. Mungkin bisa kita sebutkan secara ringkas, secara simpel. Pertama yaitu meniup dengan air ludah yang sangat sedikit, bukan meludah. Ya. Jadi kita membaca ruqyah, kemudian kita meniupkan. Meniupkan yang diistilahkan dengan an-nafas. An-nafas itu meniup dengan sedikit air ludah. Bukan meludah ya. Bukan meludah. Hati-hati, bukan meludah. Tetapi meniup dengan sedikit air ludah. Ya. Yang diistilahkan dengan an-nafas. Ya. Air ludahnya sedikit sekali. Kemudian ada yang agak di atasnya diistilahkan dengan at-tahal. Ya, bukan meludah. Meniup dengan sedikit sekali air ludah. Ya, mungkin kalau dicontohkan seperti ini. Kita meniup ada sedikit air ludah. Bukan meludah. Ya. Saya khawatir salah paham. Bukan meludah. Karena kalau meludah bahasa Arabnya al-buzaq. Al-buzaq. Ya. Itu meludah artinya cuit. Ya, bukan meludah. Baik. Nah, bagaimana pelaksanaannya bisa kita lakukan ketika kita membaca ruqyah. Jadi baca ruqyah sambil kita meniup juga dengan sedikit air ludah. Bisa pula pelaksanaannya sesudah kita membaca ruqyah baru kita meniup. Atau bisa dilakukan sebelumnya. Jadi bisa sebelumnya, bisa sesudahnya, bisa di saat kita membacakan ruqyah. Dan semuanya warid di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya sudah sebutkan di dalam tulisan ini. Kemudian yang kedua, meruqyah tanpa nafas dan at-tafal. Yakni tanpa meniup dengan sedikit air ludah. Jadi hanya sekedar meruqyah saja tanpa ada tiupan. Ini juga diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, dan juga disebutkan dalam riwayat bagaimana malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu meniup dengan air ludah yang sangat sedikit pada jari telunjuk lalu meletakkannya di tanah kemudian mengusapkannya pada tempat yang sakit ketika melakukan ruqyah. Ya, jadi kita meruqyah kemudian kita meniup dengan sedikit air ludah pada jari telunjuk kita. Baca ruqyah kemudian setelah itu kita tiup dengan sedikit air ludah pada jari pada ujung jari telunjuk kita kemudian jari telunjuknya kita letakkan di tanah. Setelah itu kita usapkan di tempat yang sakit. Ini yang ketiga. Dan ini juga datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Yang keempat, mengusap dengan tangan kanan pada tubuh setelah membaca ruqyah atau pada tempat yang sakit sebelum membaca ruqyah. Yang keenam, kita mengusap dengan tangan kanan setelah kita selesai membaca ruqyah pada seluruh tubuh kita usapkan. Atau kita usap dengan tangan kanan tempat yang sakit saja, tetapi ini dilakukan sebelum membaca ruqyah. Jadi sebelum kita membaca, misalnya tangan kiri kita sakit, atau kepala kita sakit, atau anggota badan yang lainnya, maka kita usap dengan tangan kanan atau kepala atau bagian mana yang sakit. Setelah itu baru membaca ruqyah. Jadi pada bagian yang keempat ada dua cara. Ya. Kalau kita lakukan setelah ruqyah, kita mengusap dengan tangan kanan pada seluruh badan. Kalau kita lakukan sebelum ruqyah, kita mengusap dengan tangan kanan pada tempat yang sakit saja. Ini sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Uthman bin Abil As radhiyallahu taala anhu. Dan juga dalam hadis saya ulangi disebutkan dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan juga hadis Uthman di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahumullah. Yang kelima, menyediakan air dalam sebuah bejana. Bejana itu bisa gelas, bisa gayung, bisa ember, ya. Lalu membacakan ruqyah yang disyariatkan padanya dan meniupkan padanya sedikit air ludah. Ya, misalnya seperti tadi, ngambil secangkir gelas, ngambil secangkir air atau segelas air. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah. Setelah itu kita tiup dengan sedikit air ludah lalu kita minum. Atau kalau kita ingin memandikan dengan air ruqyah itu, maka kita datangkan ya, satu baskom atau satu ember air, kemudian kita bacakan padanya ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan Al-Quran. Setelah itu kita tiup dengan sedikit air ludah, kemudian dipakai untuk mandi bagi yang sakit. Ini cara yang kelima. Ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya, di antaranya dalam riwayat hadis Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat Al-Qubrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, dan riwayat yang lainnya. Dan juga dikuatkan oleh beberapa atsar yang telah saya sebutkan di dalam tulisan ini. Nah, kemudian yang keenam, menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada selembar daun atau yang sejenisnya, ya, selembar daun, selembar kertas atau yang semacam itu, atau pada sebuah bejana, ya, menuliskan ayat-ayat Al-Quran itu pada sebuah bejana, lalu tulisan itu dihapus dengan air, ya, kemudian air itu diminum atau dimandikan kepada orang yang sakit. Misalnya kita ambil selembar kertas, ya kan, kita tulis dengan pena yang pena cair itu apa? Ya, semacam itulah, spidol, atau ada pena yang tintanya itu tinta cair. Ya, semacam itu. Ya. Kemudian kita usap dengan air, kita hapus dengan air. Nah, airnya itu dikumpulkan. Ya, dimasukkan ke gelas atau dimasukkan ke bejana yang lebih besar, lantas diminum atau dimandikan kepada orang yang sakit. Nah, ini cara yang keenam. Tetapi cara yang keenam ini hukumnya diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya, hukumnya diperselisihkan di kalangan para ulama. Sebagian memakruhkan hal yang demikian itu, sebagian membolehkan. Ya, Al-Lajnah Ad-Da'imah, lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia yang diisi oleh para ulama besar semacam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan para ulama yang lainnya, pernah ditanya tentang permasalahan ini. Mereka menyebutkan tentang pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini. Di antara jawaban mereka, mereka mengatakan bahwa pengobatan dengan cara yang seperti ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khulafa ar-rasyidun dan para sahabat yang lainnya. Ya, adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tidaklah sahih. Namun mereka juga menyebutkan ada ulama-ulama yang membolehkan. Ya, seperti Al-Imam Mujahid, Abu Qilabah, Ahmad bin Hanbal, Al-Qadhi'iyat, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Nah, juga mereka menyebutkan ulama-ulama yang menganggapnya makruh, seperti Al-Imam Ibrahim An-Nafa'i, Ibnu Sirin, Ibnu Al-Arabi rahimahumullah. Ala kulli hal, kata beliau, kata mereka di dalam fatwa tersebut. Kemudian bagaimanapun juga, bahwa amalan yang seperti ini tidaklah dianggap syirik. Ya, tidaklah dianggap syirik. Jadi kalaupun ada yang melakukannya, ya kita tidak bisa melarang. Sebab ada di antara para ulama yang membolehkan. Tapi yang paling selamat tidak melakukannya. Apa dalilnya Ustaz bahwa itu paling selamat, itu paling baik, itu paling bagus, yaitu kita meninggalkannya? Dalilnya apa Ustaz? Jawabannya adalah hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis Jabir dalam riwayat Muslim, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada contohannya dari Nabi dan tidak pula diperbuat oleh para sahabat, maka yang terbaik adalah kita meninggalkannya, walaupun sebagian ulama membolehkan. Jika seandainya tidak ada ulama yang membolehkan, kita bisa katakan tinggalkan, ya, sebab tidak ada yang mendahuluinya dari kalangan orang-orang yang berilmu. Tapi karena ada sebagian ulama membolehkan, ya boleh. Ya. Tetapi yang lebih baik adalah ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini beberapa cara yang warid di dalam riwayat-riwayat ataupun pembahasan-pembahasan para ulama. Di sini ada pertanyaan, bapak saya tiba-tiba terkena penyakit pada matanya tanpa tahu sebabnya. Setelah berobat ke rumah sakit, tidak juga sembuh. Setelah itu dibawa ke pengobatan alternatif kemana-mana, belum juga sembuh. Akhirnya atas saran seorang teman, dibawa ke tempat pengobatan teman bapak saya. Cara mengobatinya dengan memasukkan seperti biji emas di keningnya, dan akhirnya bisa sembuh. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Mohon solusinya. Dan jadi pertanyaan di sini, bagaimana caranya dia memasukkan biji emas ini di keningnya? Sebesar apa biji emas ini? Karena bukan hal yang lumrah, ya enggak? Bukan hal yang lumrah memasukkan benda asing ke dalam tubuh, kecuali dengan proses secara medis yang memang bisa dibuktikan dan dibenarkan secara logika. Memang terjadi proses alam di situ. Nah, apalagi semacam kening. Mana sih kening? Ini kan? Ini kan akos ini. Keras ini kan? Bagaimana caranya dia memasukkan biji emas ke dalam kening? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ketika hal itu dia lakukan dengan cara apa? Kuat dugaan bahwa itu dilakukan dengan cara mistik. Ya enggak? Kalau sudah berbau mistik, urusannya dengan jin. Kalau urusannya dengan jin, bau syiriknya kentara banget. Ya. Kalau sudah urusannya dengan jin, pada umumnya di sana ada keterikatan dengan perbuatan syirik. Jin tidak akan membantu seseorang melakukan hal-hal yang seperti ini kecuali dengan perjanjian-perjanjian khusus. Inilah yang dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir. Dan pada umumnya para jin ini memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta penyembelihan-penyembelihan, sesajen-sesajen, penyerahan-penyerahan, dan lain sebagainya. Disinilah terjadi perbuatan syirik. Makanya saya katakan tadi, jangan sembarangan dalam berobat, ya, jangan sembarangan dalam melakukan ruqyah, jangan sembarangan datang kepada para pelaku pengobatan alternatif, meskipun mereka memakai atribut agama. Sebagian mereka kadang pakai sorban-sorban itu gede banget, ya, ada krisnya lagi. Hati-hati, jangan sampai karena kita ingin menghilangkan penyakit pada jasad kita, tetapi hati kita jadi berpenyakit karena syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita jatuh ke dalam perbuatan syirik, tidak takutkah kita kepada firman Allah Azza wa Jalla yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih? Allah tidak akan pernah mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Orang yang melakukan perbuatan syirik meminta kepada selain Allah, ya, ini hidupnya terancam yaumil qiyamah, kekal di dalam api neraka. Orang yang melakukan perbuatan syirik, kata Allah Azza wa Jalla, bahwasanya mereka la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samnil khiyat. Mereka tidak akan pernah masuk surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. ada unta bisa masuk lubang jarum? Ada enggak? Mana mungkin unta bisa masuk lubang jarum? Artinya mustahil mereka itu masuk surga. Nah, kira-kira bagaimana nasib kita kalau kita sudah diharamkan untuk masuk surga? Jadi jangan sembarangan, ya. Saya khawatir bahwa ini tadi menggunakan cara pengobatan yang mistik dan punya hubungan dengan jin, ya. Sebagaimana ketika mereka melakukan pemasangan susuk, ya, mereka memasukkan benda-benda asing ke dalam tubuh hilang, tidak kelihatan oleh kasat mata manusia, untuk lebih mempercantik, untuk lebih memberikan aura kegantengan, kan gitu, ya, aura kewibawaan dan lain sebagainya. Muhim, kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus hati-hati dari cara yang seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz mau tanya, bolehkah perempuan meruqyah sesama perempuan? Gak ada masalah. Perempuan meruqyah perempuan, itu yang lebih baik. Ini itu lebih selamat, lebih menjaga daripada fitnah. Atau meruqyah laki-laki, ya, bisa saja kalau itu anaknya, ya, kalau itu suaminya. Orang-orang yang memiliki hubungan kemahraman dengannya. Tapi kalau bukan mahram, jangan. Sebaiknya jangan, karena ini mengandung fitnah. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan tua, di akhir masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi itu badannya gemuk kemudian lemah, maka yang membacakan ruqyah dan yang mengusapkan bacaan ruqyah itu ke tubuh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi tidak mengapa kalau kepada laki-laki yang aman daripada fitnah, yaitu orang-orang yang menjadi mahramnya atau suaminya. Bolehkah laki-laki yang sedang meruqyah perempuan memegang anggota tubuh perempuan tersebut dengan sarung tangan atau yang semisalnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu fitnah. Ya, dari sinilah syaitan akan masuk. Oh enggak, ini kan dalam rangka ruqyah, walaupun ruqyah. Loh, mana mungkin saya berpikir macam-macam? Kan ini sedang dalam pengobatan. Loh, hati kamu tidak bisa kamu jamin untuk terlepas daripada fitnah. Yang namanya laki-laki itu punya syahwat kepada wanita. Ya. Oh enggak, dia sudah saya anggap ibu saya. Atau saudara saya, ini sudah seperti anak saya sendiri kok, ya. Jangan begitu, karena engkau tidak bisa menjamin hatimu, ya. Anggapanmu itu tidak membenarkan engkau menjerumuskan dirimu ke dalam peluang syaitan yang akan menggelincirkanmu ke dalam fitnah, ke dalam perkara yang membahayakan agamamu. Walaupun pakai alas, ya, tapi itu membahayakan. Dan seorang lelaki yang meruqyah seorang wanita hendaknya dibalik hijab, tidak berhadapan, ya. Karena ruqyah itu bukanlah alasan untuk membuat lelaki itu boleh memandang wanita tersebut dengan seenaknya. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran kepada para sahabat yang ingin bertanya kepada istri-istri Nabi, fa in sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian ingin bertanya, tanyalah mereka di balik hijab. Ada enggak di antara kita yang lebih suci hatinya dari sahabat? Tadi yang mengatakan, wah sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, hatinya lebih suci dari sahabat. Ya. Ada wanita kita yang hatinya lebih suci dari hati istri-istri Nabi. Ya, mereka itu istri-istri Nabi, ummahatul mukminin. Ya, para ibunya orang-orang yang beriman. Tetapi dengan kesucian yang ada pada mereka, Allah jaga sedemikian rupa. Kata Allah, jika kalian ingin bertanya, maka tanyalah mereka di balik hijab. Maka dalam melakukan ruqyah tidak boleh tanpa hijab. Karena ruqyah itu harus terkait dengan ketentuan syariat. Ruqyah dari balik hijab. Baik, ini dari sisi pandangan. Apalagi soal sentuh-menyentuh tadi. Ya, kita tidak boleh yang menyentuh walaupun dengan sarung tangan. Baik. Apa ada ruqyah untuk mengusir jin dari rumah? Bagaimana cara untuk menghindarkan diri dan bagaimana cara untuk menghindarkan diri dari gangguan jin yang ada di dalam rumah? Ya, yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membacakan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu mengusir jin dari rumah tempat tinggal kita. Ya, bacakan surat Al-Baqarah. Kalau masih ada gangguannya, bacakan terus dari awal sampai akhir. Selesai, bacakan lagi dari awal sampai akhir. Selesai, bacakan lagi dari awal sampai akhir. Sampai gangguannya hilang. Dan kita sebenarnya tidak perlu berlebihan takut kepada para jin. Jin itu juga makhluk biasa. Mereka tidak akan bisa memanfaatkan kita dan memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Kalau kita takut kepada mereka, mereka semakin membuat kita tambah takut dengan gangguan-gangguannya. Kita sudah dibentengi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diajarkan bacaan-bacaan ruqyah. Ya. Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Fatihah, ayat kursi. Ya. Yang bisa menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di masa beliau, sahabat Abu Hurairah menangkap jin. Ya, menunjukkan jin itu tidak super hebat yang tidak mungkin kita atasi sebagaimana yang kita lihat dalam film-film horor. Itu dalam film. Ya, membuat kita tambah takut. Padahal tidak sebegitunya. Memang mereka punya kekuatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak sebegitunya. Artinya bukan tidak mungkin kita bisa mengatasi mereka. Dalam riwayat Al-Bukhari, ya, pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ya diamanahi untuk menjaga zakat kaum muslimin. Datang jin yang mencuri zakat tersebut. Ditangkap sama Abu Hurairah. Ya, dia minta dilepas dengan alasan bahwa keluarganya, anak-anaknya menantinya di rumah dan mereka sangat membutuhkannya. Abu Hurairah karena kasihan dilepas. Keesokan harinya Abu Hurairah belum cerita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sudah bertanya kepadanya, siapa yang datang kepadamu tadi malam? Tahukah engkau siapa yang datang kepadamu tadi malam? Tidak ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Dia aku tangkap karena mencuri zakat, kemudian aku lepaskan dengan alasan demikian dan demikian. Kata Nabi, malam nanti dia akan datang lagi. Betul, datang lagi. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Ya, dengan alasan yang sama, akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi keesokannya, nanti malam dia akan datang lagi. Betul. Malam itu dia datang lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kali ini enggak akan dilepaskan. Ya. Akan aku bawa dia ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian jin ini menawarkan satu tawaran kepada Abu Hurairah. Lepaskan aku ajarkan kau sesuatu yang kau akan dijaga Allah semenjak engkau mendatangi tempat tidurmu sampai engkau masuk ke waktu pagi hari. Engkau akan dilindungi oleh Allah. Kemudian dia ajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi. Ya. Maka Abu Hurairah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya dan bertanya kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, ya, kata Nabi, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia benar kepadamu padahal dia itu pendusta. Nah, ini Abu Hurairah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika diganggu di dalam sholatnya oleh syaitan, sempat dicekik oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan beliau katakan, aku merasakan dinginnya air liurnya di tanganku, dan aku ingin untuk mengikatnya di tiang masjid, di tiang masjid Madinah, agar kalian menyaksikannya dan anak-anak kota Madinah bermain dengan. Aw kama qala alaihi salatu wassalam, ya, tapi aku ingat dengan doa saudaraku Nabi Sulaiman, ya, di mana Nabi Sulaiman meminta kepada Allah tidak menundukkan jin tersebut kepada seorang pun selainnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi kita tidak perlu berlebihan takut kepada mereka. Orang yang bertauhid takutnya kepada Allah azza wa jalla. Ya. Kalau mereka menampakkan diri kemudian mereka mengganggu, baca-bacaan ruqyah. Ya. Kalau mereka ingin mencelakai kita, kita bisa membela diri. Ya. Dan bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Ya. Abu Hurairah bisa menangkapnya, Nabi bisa mencekiknya. Oleh karena itu, jin itu makhluk biasa, juga sama seperti makhluk Allah yang lain. Dia tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa memudaratkan kecuali dengan seizin Allah azza wa jalla. Ya. Dan Allah menyatakan di dalam surah Al-Jin, "Wa kana rijalun minal insi ya'muduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Dahulu ada sekumpulan manusia yang berlindung kepada sekumpulan jin, maka jin itu membuat mereka tambah takut. Jadi kita enggak usah khawatir kepada jin, kita berlindung kepada Allah azza wa jalla. Ya. Dan mulai sekarang kalau ada orang yang mau jual rumahnya karena rumah itu dianggap angker, biasanya rumah itu murah. Ya kan? Wah, rumah ini angker. Ya. Biasanya rumah itu murah, beli aja sudah. Tadi cair rupiah. Hah? Sampai hilang gangguannya, halas. Ya, ditempati atau disewakan sama orang, baik ya. Kan gitu. Belinya murah, bisa dimanfaatkan. Atau dijual lagi dengan harga yang tinggi. Ya. Barakallahu fiik. Jadi, tidak usah berlebihan takut kepada jin. Mereka adalah makhluk biasa, tidak bisa memberikan kemanfaatan atau kemudaratan kecuali dengan seizin Allah azza wa jalla. Ana sedang merawat ibu ana yang sudah berusia 86 tahun. Keadaannya sekarang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ada sesuatu yang ana anggap tidak wajar pada ibu saya, yaitu ketika beliau minta kencing setiap saat, terkadang hanya selang waktu yang apa ini? Hanya selang waktu yang rendah, paling antara 10 menit. Maksudnya jarak waktu yang dekat. Hanya antara waktu 10 menit. Setiap 10 menit minta kencing. Dan kami anak-anaknya yang melayani, yaitu memberi tempat kencingnya dan mencebokinya. Sangat kerepotan, terutama kalau malam hari, hampir kami tidak bisa tidur. Pertanyaan, apakah yang harus kami kerjakan berhubungan dengan ruqyah? Kalau dia mengeluhkan satu penyakit yang dia rasakan pada tubuhnya, maka barulah diruqyah. Kalau memang kebiasaannya yang kencing setiap waktu dalam jarak waktu yang cukup dekat dianggap sebagai suatu kelainan, ya coba saja di rupiah, ya dibacakan kepadanya rupiah-rupiah, ya barangkali dengan itu semoga Allah Azza wa Jalla bisa menyembuhkannya, karena tidak ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan seizin Allah. Ya, tidak masalah antum bacakan rupiah, bacakan rupiah, bacakan rupiah, dan sabar. Biasanya mengobati orang tua yang sudah seusia ini memang banyak masalahnya. Nah, disinilah bakti seorang anak betul-betul diuji oleh Allah. Inilah saatnya kau membalas orang tuamu. Seperti itulah dia mengobatimu dulu ketika kau masih kecil, ketika kau masih bayi. Ya. Sewajarnya anak-anaknya tidak mengeluh. Ingatkah kita dahulu ibu kita juga demikian? Pernahkah dia mengeluh, oh saya gak bisa tidur, nah, kemudian kamu buangnya, ya ditendang ke tempat tidur sana, saya gak bisa tidur. Enggak, kan masya Allah ibu kita bangun, diopeni, ya kan gak peduli waktunya, ya kita dibersihkan, diceboki, dipasangi lagi pakaian yang baru, mau jam 1, jam 2, jam 3, kapan saja, ya apa saja kebutuhan kita dilayani dengan sebaik-baiknya, apalagi ibu kita. Itulah kelebihan ibu. Mungkin bapak tidak sampai seperti itu. Makanya ibuku 3 kali kan, omok, omok, omok, ibumu, ibumu, ibumu, 3 kali. Karena kata para ulama, kelebihannya ibu itu 3 kali lipat dibanding bapak. Bapak cuma 1, yaitu dia memelihara dan membesarkanmu. Tapi ibu 3. Pertama dia mengandungmu. Bayangkan saja, mulai dari umur hari pertama, katakan mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan dia bawa sesuatu dalam perutnya. Coba saja kamu gantungkan batu di perutmu, bawa selama 9 bulan. Enak enggak? Ya, bukan hanya sekedar membawa, berbagai macam reaksi dia rasakan pada tubuhnya. Mengandung. Ya. Yang kedua, menyusui. Ya. Enggak kenal waktu, kapan saja dia menyusui. Ya. Bapak enak ngorok. Lah, ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, memelihara dan membesarkan. Makanya ibu itu 3 kali dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, yang penting kita harus sabar dalam melayani orang tua kita, karena mereka punya jasa yang besar yang tidak pernah akan bisa kita balas sebaik apapun kita kepada orang tua kita, kecuali satu hal, yaitu kalau kita dapatkan mereka dalam keadaan sebagai budak, kemudian kita beli dan kita bebaskan dia karena Allah Azza wa Jalla. Baik, nenek kami cara pengobatannya dengan daun-daun yang dihangatkan atau dibakar untuk pijat. Pakai doa bahasa Jawa plus Al-Fatihah, tapi kurang fasih. Kata beliau yang menyembuhkan Allah, nenek hanya perantara saja. Kira-kira bagaimana pendapat Ustaz tentang nenek kami? Seperti yang kita bahas tadi, yang jadi masalah doa bahasa Jawanya. Apa yang dia baca dalam bahasa Jawa? Kalau Al-Fatihahnya enggak masalah, tapi bahasa Jawanya apa isinya? Nah, itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai di dalamnya ada sesuatu yang syirik. Lagi pula kalau urusannya adalah pijat, ya, ini tidak erat kaitannya dengan ruqyah. Artinya ini pengobatan yang diperbolehkan, ya, untuk melakukan pijat meskipun menggunakan sebagian dedaunan. Ya. Dia memulainya cukup dengan membaca Bismillah. Ya. Tidak mesti harus membaca Fatihah. Dan ketika dia menggunakan doa yang berbahasa Jawa, nah ini yang perlu dipertanyakan. Apa isinya doa tersebut? Baik. Apakah jika seorang yang nusyuz termasuk tanda-tanda terkena kemasukan jin, apa perlu diruqyah? Ini kira-kira hadirin ngerti enggak nusyuz? Hah? Kalau yang ma'ruf ya dalam bahasa syar'i, nusyuz yaitu seorang wanita durhaka kepada suaminya. Wanita durhaka kepada suaminya. Ya ada kemungkinan wanita durhaka kepada suaminya itu karena dia disihir, sehingga dia sangat benci kepada suaminya. Malah kalau dia melihat suaminya, dia kepingin lari. Ada yang reaksinya kepingin nampar, kepinginnya nabok suaminya. Ada yang reaksinya macam-macam. Nah, kalau reaksi-reaksi yang seperti ini muncul kurang wajar, biasanya ada pengaruh sihir. Ini bisa diatasi dengan cara ruqyah. Biasanya dengan ruqyah akan lebih kelihatan bahwa orang ini kena sihir atau tidak. Ini kemungkinan, ya, kemungkinan. Terutama kalau ada indikasi-indikasi yang tidak wajar seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ada juga yang melakukan nusyuz, ya, seorang istri durhaka kepada suaminya bukan karena disihir, tetapi memang wanita itu enggak benar. Ya. Wanita itu enggak benar. Sehingga dia durhaka kepada suaminya. Nah. Jadi untuk mengatakan apakah dia kemasukan jin atau tidak, disihir atau tidak, maka dilihat apakah ada indikasi yang kurang wajar. Kalau ada sesuatu yang kurang wajar dari sikapnya, maka bisa jadi itu adalah sihir atau kemasukan jin, sehingga bisa diatasi dengan cara ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, walaupun wanita yang melakukan nusyuz, melakukan keburhakan kepada suami, itu pada umumnya adalah wanita yang tergoda syaitan. Ya, kalau dia tidak tergoda oleh syaitan, maka dia tidak akan durhaka kepada suami. Nah, dia perlu untuk diruqyah, dibacakan kepadanya Al-Quran, diperingatkan dengan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla, diingatkan dengan hadis-hadis Nabi yang melarang untuk wanita itu durhaka kepada suaminya. Nah, ini juga ruqyah tapi dengan makna lain. Ya. Ruqyah untuk mengobati jiwanya sehingga kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Apa hukum Belgia? Ya. Hukum apa ini? Ini di atas. Apa hukum ruqyah? Apa hukum ruqyah dengan bidara dan kayu kecil yang bisa ditekan di punggung? Kalau daun bidara memang dipakai oleh sebagian ulama, ya, dicampurkan atau dimasukkan ke dalam air yang diruqyah, kemudian air yang diruqyah itu dimandikan kepada orang yang terkena sihir atau terkena penyakit ain. Ain itu adalah sorot mata yang jahat yang dimiliki oleh seseorang yang bisa membinasakan orang yang terkena dengannya. Orang yang punya ain, kalau dia melihat sesuatu yang dibencinya atau terkadang bahkan yang dikaguminya, orang itu bisa hancur, bisa binasa. Ini orang yang punya ain. Maka cara pengobatannya dengan ruqyah, ya, dan juga orang yang punya ain itu diminta untuk wudu atau mandi, kemudian sisanya itu yang dimandikan kepada orang yang terkena oleh ainnya. Nah, orang yang terkena sihir juga bisa dengan cara air yang diruqyah itu dibacakan ruqyah, kemudian air itu dicampur dengan 7 daun bidara, ya, 7 daun bidara, Menurut sebagian ulama, daun bidara ini punya pengaruh melemahkan sihir. Melemahkan sihir. Adapun kayu kecil yang dimaksud, yang ditekankan di punggung, wallahu a'lam bissawab, saya belum tahu keterangannya. Ada yang meruqyah wanita dengan sarung tangan, apakah diperbolehkan? Jawabannya seperti tadi. Apa bedanya gejala orang yang kena ain dengan kesurupan? Kalau orang yang terkena ain, itu kelihatan habis badan. Pernah sahabat di masa Nabi alaihi salatu wassalam ya, terkena ain oleh sebagian sahabat yang lain. Itu orangnya langsung lumpuh. Langsung habis. Karena ain itu bisa membinasakan. Beda dengan orang kesurupan. Kalau orang yang kesurupan seperti yang antum ketahui ya, dia kerasukan jin sehingga terkadang dia mengeluarkan suara bukan dengan ucapannya, tapi yang bicara adalah jin ya. Terlihat perubahan pada wajahnya, pada gerak-gerik tubuhnya ketika dia kemasukan oleh jin tersebut. Ini orang yang kesurupan. Terkadang sebagian orang yang kesurupan sampai terjatuh, menggelupur di tanah karena kesurupan. Dan orang yang kesurupan itu ada dua. Bisa karena jin, bisa pula karena penyakit ayan. Tahu penyakit ayan? Ya, epilepsi. Itu kalau ada orang yang terkena dengan penyakit ini, maka dia bisa jatuh, menggelupur di tanah. Nah, kalau yang epilepsi itu penyakit jasmani, diobati secara medis. Bisa juga diobati dengan ruqyah, karena ruqyah adalah obat bagi segala penyakit. Adapun kesurupan yang kemasukan jin, pada umumnya tidak bisa diobati dengan cara medis, tapi diobati dengan cara ruqyah. Wallahu a'lam bissawab. Ada kasus seorang laki-laki kemasukan jin yang wanita. Ketika diruqyah, orang itu mengatakan bukan muhrimnya. Bagaimana sikap kita? Apakah boleh meminta infak setelah meruqyah? Thayyib. Jadi maksudnya ada seorang lelaki kemasukan jin, jinnya perempuan. Biasanya ketika jin ini mengeluarkan dialog ya, suaranya itu keluar suara perempuan walaupun dia laki-laki ya. Nah, ini sang penanya bertanya, bagaimana ketika diruqyah jin itu mengatakan bukan muhrim? Artinya kamu ngapain meruqyah saya? Kamu bukan muhrim saya ya. Wa jin rahimani wa rahimakumullah. Apa jawaban kita? Pertama, yang kita ruqyah laki-laki. Itu yang terlihat oleh kasat mata kita. Keberadaannya sebagai jin wanita tidak kita lihat. Ya. Sehingga tidak ada larangan bagi kita untuk meruqyahnya. Karena yang kita ruqyah siapa? Laki-laki. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memakai hijab di antara kita. Adapun kepada jin wanita kita nggak tahu, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Hukum hijab itu berlaku di antara mereka, para jin yang laki. Kalau nggak muhrim dengan jin yang perempuan, pakai hijab. Ya, di alam mereka yang kita tidak tahu. Ya, karena syariat Islam bukan saja untuk manusia, tetapi juga untuk jin. Adapun jin wanita kita tidak tahu, kita tidak melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jin itu tidak bisa kita pegangi ucapannya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia berbuat benar kepadamu kali ini tetapi dia pendusta. Tetapi suaranya, iya betul suaranya perempuan. Tapi bukankah banyak orang yang dia itu lelaki tetapi sangat persis menirukan suara perempuan? Mungkin saja kan? jin itu laki-laki, tapi dia menirukan suara perempuan dengan sangat persis. Ya. Mungkin saja. Dan kita tidak tahu kebenarannya, apakah dia laki atau perempuan. Bagaimana kita meriksanya? Nah, jin tidak kelihatan. Dia berada pada tubuh seorang lelaki. Oleh karena itu, kita ruqyah, terus kita ruqyah. Dan di dalam ruqyah, sebagaimana yang saya sebutkan pada buku yang ada di hadapan kita, tidak perlu banyak dialog. Tidak perlu banyak dialog. Ya, yang ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi hanya mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah." Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Maka jin itu pun keluar. Enggak usah perlu banyak dialog, tanya di mana rumahnya. Ya kan? Siapa keluarganya? Dan segala macam pertanyaan. Enggak perlu, enggak ada manfaatnya. Saya terangkan secara panjang lebar dan juga menukil ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah dalam permasalahan ini. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang melakukan dialog dengan jin seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, tapi kepentingannya adalah dakwah, mengajak sang jin masuk ke dalam Islam. Itu saja. Ya. Kalau memang ada kepentingan dakwah, mengajaknya masuk ke dalam Islam, dia mengatakan dia seorang kafir, ajak masuk ke dalam Islam, selesai urusan. Dan tidak banyak berdialog dengan jin, itu yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengasihi orang yang kemasukan jin tersebut. Ya. Sehingga sebaiknya cepat dia dikeluarkan dan orang itu terbebas dari jin yang memasukinya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa ciri atau tanda orang yang kemasukan jin? Bagaimana keadaan fisik, makan, minum, tidur, dan lain-lain? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, biasanya memang ada perubahan pada fisiknya. Misalnya kalau kita normal begini kan mata kita melihat, bola mata kita jelas ya, letak putih hitamnya. Orang yang kemasukan jin biasanya bisa berubah, ya mungkin setengah hitamnya yang kelihatan atau putihnya saja. Kemudian dari gestur tubuhnya juga, gerak-geriknya juga berubah. Gaya ngomongnya juga berubah. Posisi mulutnya juga bisa jadi berubah, agak miring atau bagaimana. Memang ada perubahan ketika orang kemasukan oleh jin, dan itu bisa disaksikan. Ya, itu bisa disaksikan. Dan yang paling kelihatan biasanya suaranya berubah. Nah, suaranya berubah. Masalah makan dan minumnya, terkadang memang orang yang kemasukan jin, ya, dia memakan sesuatu yang aneh-aneh atau minum sesuatu yang aneh-aneh karena pengaruh jin tersebut. Nah, bagaimana cara menghilangkan orang yang telah terlanjur dipasang susuk atau benda lain dalam tubuhnya? Ya, hilangkan dengan bacakan kepadanya ruqyah. Bacakan kepadanya ruqyah. Ya. Nah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, bacakan kepadanya ruqyah sampai pengaruh susuk itu hilang. Bagaimana cara mengetahui bahwa setelah diruqyah benda tersebut telah benar-benar hilang? Nah, ya ini mungkin dia bisa mengingat kembali kira-kira apa yang pernah dia rasakan ketika memakai susuk itu. Ada nggak sesuatu yang berbeda, sesuatu yang terasa aneh ketika dia memakai susuk tersebut? Nah, dia rupiah sampai apa yang sebelumnya dia rasakan itu hilang. Nah, barakallahu fiik. Dan yang paling penting selain itu adalah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, bertaubat kepada Allah. Saya kira kita cukupkan dulu sesi tanya jawab masalah ruqyah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan rahmat dan hidayatnya kepada kita, sehingga majelis ini menjadi majelis yang barokah. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.